أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سمعنا من الكلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى، dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam، dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat dalam neraka. Antara punca orang itu jadi bid'ah adalah dia tidak mengetahui maratibul ilm. Dia tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat untuknya dan ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu dia menyerahkan atau memberikan segala tenaganya, usahanya dan masanya untuk menuntut ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Bahkan bukan sekadar ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan memberi mudarat pula kepada dirinya. Saya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam siri pertama kita hari itu, menunjukkan bahawa ilmu itu para ulama telah membahagikan kepada dua. Satu, ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak tidak bermanfaat. Pertama, ilmu yang bermanfaat secara zatnya dan isinya bermanfaat, iaitu ilmu Quran, sunnah, mengikut kefahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ilmu yang tidak bermanfaat pula, Al-Imam Ibn Rajab kata ada dua jenis. Satu, ilmu yang bermanfaat pada zatnya namun tidak bermanfaat kepada orang yang mempelajarinya. Seperti ilmu Quran dan sunnah dan hadis, ilmu akidah yang sahih, ilmu yang sangat bermanfaat untuk orang yang beriman. Namun apabila seorang itu menuntut ilmu tersebut bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menuntut kerana hendakkan habuan-habuan dunia seperti kemasyhuran, harta benda dan juga pujian-pujian manusia, maka apabila dia menuntut ilmu tersebut kerana benda tersebut, maka dia akan tersesat lalu tidak mendapat manfaat. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, barang siapa menuntut suatu ilmu, bimma yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang ilmu tersebut sepatutnya dicari kerana wajah Allah, sepatutnya dicari kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mencari ilmu tersebut li'aradi minad dunya, kerana nakkan suatu tujuan daripada tujuan dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah harfal jannah, maka tak dapat mencium bau syurga. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, siapa menuntut suatu ilmu untuk mendapat pujian manusia, kan, liyudahi bihi ulama, untuk meniru para ulama, atau liyujadi bihi sufaha, ataupun dia liyumari bihi sufaha, atau dia bentuk ilmu tersebut untuk memperlekehkan orang-orang yang bodoh, atau liyusrifa bihi wujuhan nas ilaih, ataupun dia mempelajari ilmu tersebut supaya manusia memandang ke arahnya, maksudnya dia nakkan pengaruh, nakkan kemasyhuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah arfal jannah, maka tak dapat mencium bau syurga. Maka ini bahagian pertama, ilmu yang tak bermanfaat, iaitu ilmu tu pada zatnya manfaat tapi tak bermanfaat kepada orang yang mengaji. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali pula menyebut satu lagi bahagian ilmu, ilmu yang ada manfaat dan tak ada manfaat serentak. Ada manfaat tapi kalau berlebih-lebih jadi tak manfaat, seperti ilmu nasab, seperti ilmu perbintangan, seperti sebagian ilmu perbintangan dan ilmu hisab, melampau-lampau sehingga kan menimbulkan keraguan. Seperti kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang menukilkan perkataan Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak menyukai orang yang melampau sangat dalam menentukan kiblat dengan menggunakan arah bintang untuk menentukan kiblat. Sebab dia kata perkara ini menyebabkan orang menjadi ragu-ragu terhadap agama. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaedah yang mudah. Nabi kata apa? Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Apa di antara timur dan barat itu kiblah, sebab Nabi duduk kat Madinah. Maka menuju ke selatan saja itu adalah kiblah. Namun apabila sebahagian orang dia begitu detail tengok pada bintang-bintang, dia kira kiblat dasarkan bintang-bintang terlampau tepat sangat, sehingga menimbulkan apa dia? Sehingga menimbulkan keraguan pada orang. Lepas tu saya ingat sekali masa tu ada perjumpaan satu zat ahli sunnah di Kuala Lumpur. Ustaz Rasul nasihat kita, apa susah-susah ni antara timur dan barat ni, ini kiblat kita arah ni, tak perlu nak sampai terlalu detail, nak sampai ini menyebabkan sebahagian ni menjadi ragu-ragu terhadap agama, menjadi menyusahkan. Kerana para salafus salih tidak membuat sedemikian, tidak menyusahkan, tidak memberatkan, ini termasuk at-taklif. Begitu juga dengan ilmu seperti yang disebutkan oleh Syekh Salih Suhaimi ketika dia menghuraikan risalah ini. Dia kata seperti sebahagian orang yang melampau-lampau dalam bab ilmu-ilmu yang lain seperti yang kita sebutkan. Adakah bumi ini berpusing mengelilingi bulan atau mengelilingi matahari, atau matahari mengelilingi bulan? Adakah bumi ini rata ataupun bulat? Ha, kan? Kadang-kadang bab bumi rata atau bulat menjadi perselisihan antara ahli sunnah. Maka kita sebutkan barakallahu fikum, tuan-tuan nak mengkaji atau tidak mengkaji terpulang, namun itu tidak jadi usul daripada usul ahli sunnah yang membuatkan kita mengeluarkan seorang itu daripada sunnah. Bahkan padanya melampau-lampau, padanya menyebabkan at-takalluf, menyebabkan kita dialihkan daripada memberikan penumpuan kepada ilmu yang lebih bermanfaat. Dan kita kenal di Kuala Lumpur sana ada sebagai ikhwah tidak tahu bahasa Arab pun, tak tahu, tidak belajar bahasa Arab, tidak pandai mengaji, tak pandai tajwid. Yang dia hanya sibukkan dirinya ialah bumi ini bulat ataupun rata. Dan guru-guru asyik cerita pasal tu je. Allah musta'an, ini termasuk ilmu yang bermanfaat, sepatutnya bermanfaat. Tapi bila melampau-lampau padanya, berlebih-lebih padanya, tidak bermanfaat. Bila seperti ilmu nasab, melampau-lampau dalam ilmu nasab sehingga menggunakan ilmu nasab tersebut untuk menjadi memisah-misahkan orang. Ini bukan orang Melayu, ini orang India, ini apa. Ini perbuatan, ini ialah ilmu yang tak bermanfaat. Dan part yang terakhir yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas, iaitu ilmu yang memang langsung tidak bermanfaat. Dan Ibn Rajab menyebut pertama sekali ilmu sihir. Dan kita dah bincangkan masalah ni, ilmu sihir. Maka siapa belajar ilmu sihir, faqad kafar. Siapa belajar ilmu sihir, maka dia telah kafir. Siapa belajar ilmu sihir, dia telah kafir. Dan kemudian last sekali, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut berkenaan dengan satu lagi ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan memberi mudarat, iaitu ilmu kalam. Dan hari ini kita akan masuk, kita akan baca pada muka surat 55 bi'idznillahi ta'ala. Yang akan membaca kita pada hari ini Al-Syeikh Abdullah. InsyaAllah ada mikrofon boleh pakai ke sana gitu? Syekh Abu Fadil, mikrofon atas tu boleh pakai? Kita kena cakap cepat-cepat hari ni sebab tebal lagi ni, 23 ni. Jadi kita baca banyak dan kurangkan bercakap. Okay. Saya akan tak akan hurai panjang-panjang sangat. Bismillah ta'ala. Tafadhal Syekh Abdullah. Seperti yang kita sebut, adab membaca kitab untuk kita memuji Allah, berselawat kepadanya, dan kita sebut nama pada permulaan bacaan. Kita sebut berkata penulis, bukan penulis saja, kita sebut berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Okey, na'am. Tafadhal ya Abdullah. Alhamdulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد الإمام الحافظ ابن وهب الحنبلي كان كتابنا رحمه الله تعالى فقد كان كتابنا مدعما للمصطلح والمقالات هذا بعض Mazhab-mazhab Ahlul Kalam. Sebenarnya nama bab ini bukan daripada Ibn Rajab. Sekali lagi kita sebut, nama bab ni mazhab-mazhab ilmu kalam ni bukan daripada Ibn Rajab. Ia daripada muhakkik, orang yang mentahkik kitab ni, yang letakkan tajuk kepada risalah ni, bab ni. Jadi tak boleh kita kata berkata Ibn Rajab mazhab-mazhab Ahlul Kalam, tak boleh. Terus, pada bab mazhab-mazhab Ahlul Kalam, Ahlul Kalam secara umum yang terbagi kepada dua mazhab berdasarkan kepada fahaman dan keyakinan mereka. Yang pertama, kelompok yang menafikan sebahagian besar nama dan sifat Allah Subhanahu wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta alasan untuk mengelakkan daripada menyamakan Allah dan makhluk. Antaranya kelompok Mu'tazilah menafikan bahawa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Alasannya, jika Allah dapat dilihat pada hari akhirat, maka ia menunjukkan bahwa Allah mempunyai bentuk berisik dan bertempat, yaitu kita hanya mampu melihat Allah jika kedudukan Allah itu berada pada satu tempat. Kelompok Mu'tazilah juga menafikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berkata-kata. Ini merujuk kepada perbualan Allah dengan Nabi Musa. Menurut mereka, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata, perbualan itu serupa dengan perbualan makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain yang mereka nafikan, misalnya sifat al-istiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit. Dalam masalah ini, Jahmiyah sependapat dengan Mu'tazilah, namun para ulama Ahlu Sunnah telah membantah alasan dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Nah, pada bab ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali telah menyebutkan dua kelompok Ahlul Kalam. Satu Ahlul Kalam yang menafikan terus nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran dan Sunnah, ataupun mereka mengisbatkan nama bagi Allah tapi menafikan sifat bagi Allah. Di kalangan Ahlul Kalam ada golongan yang dia isbatkan nama Allah, maksudnya dia kata nama Allah Ta'ala ada. Seperti kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah dia percaya Allah Ta'ala ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua ini nama ini diisbatkan oleh golongan Mu'tazilah. Tapi apa masalah Mu'tazilah? Dia hanya mengisbatkan nama tapi tidak mengisbatkan sifat. Lepas tu Ahli Sunnah mengatakan nama itulah dalil ke atas sifat. Ahli Sunnah mengatakan nama dalil ke atas sifat. Maksudnya bila ada nama, dia ada sifat. Bila kita sebut Allah Ta'ala Ar-Rahman, nama dia Ar-Rahman, dan bersama Ar-Rahman itu Allah Ta'ala ada sifat Rahim, Rahmah. Adapun Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala ni ada nama Ar-Rahman ada, tapi Ar-Rahman bila Rahim, Ar-Rahman tanpa sifat Rahim. Allah Ta'ala ada As-Sami' bila As-Sama', iaitu Allah Ta'ala itu ada nama dia Sami'. Allah Ta'ala nama dia Sami' tapi bila Sama', tapi tanpa Sama'. Naam. Allah Ta'ala itu nama dia Alim bila Ilm. Berilmu, nama dia Alim tapi tanpa ilmu. Kenapa jadi macam ni pula Mu'tazilah ni? Sebab faktornya adalah kerana bagi dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh menanggung sifat sesuatu. Sebab apa dia? Kenapa Mu'tazilah kata tak boleh ada sifat? Sebab bagi dia sifat itu menyerupai makhluk. Makhluk berilmu, makhluk mendengar, makhluk melihat. Jadi bila makhluk mendengar, makhluk melihat, makhluk ini sekian, maka dia nafikan sifat-sifat tersebut. Dia hanya isbatkan nama semata-mata. Ini sesatnya kelompok Mu'tazilah. Lalu dia menafikan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Dia menafikan Allah Ta'ala dapat dilihat. Kita semua beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh dilihat di akhirat kelak. Berdasarkan hadis Nabi SAW atau berdasarkan ayat Quran. Allah Ta'ala dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman itu mendapat kebaikan, ganjaran syurga, iaitu al-husna, itu kebaikan yang kemuncak kebaikan. Wa ziyadah, dah sampai kemuncak ada lagi ziyadah pula, ada tambahan. Patutnya dah kemuncak dah habis lah, rupanya ada wa ziyadah. Nabi SAW telah mentafsirkan perkataan ziyadah, tambahan itu, dengan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis yang sahih banyak, hadis sahih Muslim, kamu semua akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jelasnya kamu lihat Allah, seperti kamu melihat bulan terang pada waktu malam yang tidak ada awan padanya. La tudamuna fi ru'yatihi, itu kamu tidak berebut-rebut untuk melihatnya. Juga dengan hadis Nabi SAW, hadis yang ma'ruf dalam sahih Muslim. Oh, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syurga nanti, pada Jumaat yang pertama dalam syurga, Allah Ta'ala akan kumpulkan semua ahli syurga di satu tempat. Allah Ta'ala akan tanya, wahai ahli syurga, nak apa tambahan lagi tak? Ahli syurga kata, ya Allah, waqad abjadta wujuhana wa anjaytana minan nar. Kan? Wahai Allah, kau telah menyelamatkan kami daripada neraka, dan kau telah memutihkan wajah kami, dan kau telah berikan sekian, sekian dan sekian. Maka apa lagi yang kami nak minta, ya Allah? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membukakan hijabnya. Yang hijab ini kalau dibuka sekarang, bukan di akhirat kelak, bukan dalam syurga, la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basarahu min al-khalq. Nescaya pandangan Allah, cahaya Allah Taala, cahaya Allah Subhanahu wa Taala akan membakar seluruh makhluknya sejauh mata, sejauh pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Namun dalam syurga, Allah dengan rahmatnya, dengan sifat latifnya dan rahmahnya akan melembutkan cahaya tersebut, lalu ahli syurga semua dapat melihatnya. Dan itulah dimaksud daripada firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang yang beriman itu mendapat husna dan ziyadah. Oleh sebab itulah ini rahsia kenapa Allah Subhanahu wa Taala banyak kali sebut dalam Quran, dan juga hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut, bila kamu beramal sesuatu, yabtaghi bidzalika wajh Allah, kamu beramal soleh tersebut kerana nakkan wajah Allah. Dan ahli sunnah tidak mentakwilkannya dengan mendaharapkan rahmat Allah. Tidak. Tidak. Wajah Allah. Memang kita nak wajah Allah. Itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah bila anak muridnya, Rabi'. Anak muridnya Rabi'. Ma'ruf. Kan? Rabi' bin Anas, dia kata, wahai guruku, ni kami dapat, kami buat dengar hadis berkenaan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pendapat kamu tentang hadis ini? Adakah kamu beriman dengannya? Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau bukanlah kerana hadis ini, aku dah tutup dah kitab-kitab aku semua, aku dah tak karang kitab dah aku, baik aku tidur je. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang dia duduk mengaji siang dan malam, dia karang kitab semua itu kerana nak melihat wajah Allah. Adapun ahli bid'ah, dia tidak beriman dengan dapat melihat wajah Allah. Lalu apa yang dinampak dalam hadis itu, macam mana ditakwil kan? Dia melihat wajah Allah, tapi melihat dengan mata hati. Dia tak kata melihat dengan mata kepala. Allah musta'an. Kenapa? Al-Ansyairah kata sebab mana boleh melihat Allah Ta'ala dengan, macam dia kata, macam kita bayangkan anak kita sekarang lah. Nampak, nampak tak anak kita kat rumah? Dengan anak kita, anak nampak Asma, nampak Sufyan. Tu. Itu Al-Ansyairah punya tafsiran. Kalau nampak macam tu, tak jadi hebat lah di syurga. Kita boleh bayang macam tu. Allah musta'an. Dia kata Al-Asyairah pun tersesat dalam masalah ni, iaitu dia tidak beriman dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi. Kerana bagi dia, kalau dapat melihat wajah Allah, seolah-olah kita menjisimkan Allah. Kerana kalau melihat, dia mesti daripada satu arah. Bila satu arah, mesti sama di depan, depan mata kita. Bila depan, dia bertempat. Bila bertempat, dia mengisi ruang. Sesuatu yang mengisi ruang, dia berjisim. Sesuatu yang berjisim, dia berjirim. Habislah pakai kaedah tu. Faham tak? Bila, bila dia bertempat, dia mengisi ruang. Itu kaedah tu, mengisi ruang. Bila mengisi ruang, sesuatu yang mengisi ruang ialah jisim. Tak belajar fizik dulu. Cik, ni. Sains kata tiga dulu kan, berjisim. Ini berjisim. Bila jisim, dia berjirim. Bisa dia jirim. Bila jirim, dia makhluk. Yang ni sama seperti yang disebut oleh Aristotle dalam Maqalatil Ashar. Aristotle ada satu risalah dia, Maqalatil Ashar, iaitu 10 ciri-ciri makhluk. Antara ciri makhluk adalah dia bertempat. Lalu Mu'tazilah pakai kaedah itu untuk at-tahakkum ala, berhukum atas nas Al-Quran dan Sunnah. Ini masalah kepada ahli bid'ah di kalangan ahlul kalam, iaitu dia ambil kaedah dulu baru dia hukum ke atas nas. Salah. Ahli sunnah, dia ambil nas baru dia keluarkan kaedah. Dengar ni. Ahli sunnah, daripada nas Quran, dia keluarkan kaedah. Adapun ahlul bid'ah, daripada kaedah yang dia pegang, lalu dia berhukum ke atas nas. Maka mana nas yang kena dengan dia, dia terima bulat-bulat. Mana nas yang tak kena padanya, sama ada dia menolaknya, taktilkannya, atau dia takwilkannya, dia termasuk bid'ah yang sangat besar. Begitu juga sifat lain al-istiwa atas Allah Ta'ala atas arash. Yang ini maklum, dan saya rasa kita pernah dengar banyak bab ni, bahawa ahli sunnah beriman bahawa Allah Ta'ala di atas arash. Seperti kata al-imam Ibn Khuzaimah, Imam Abdul Rahman Al-Mahdi. Abdul Rahman Al-Mahdi siapa? Satu batch dengan Imam Syafi'i. Satu batch dengan Imam Syafi'i, Abdul Rahman Al-Mahdi. Ulama hadis yang terkenal, sama batch juga dengan Imam Malik. Imam Malik pernah sembahyang satu masjid dengan Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni muhadis terkenal, menghafal jutaan hadis. Apa kata Abdul Rahman bin Mahdi? Bila datang seorang budak tanya, wahai Abdul Rahman bin Mahdi, macam mana Allah Ta'ala atas arash? Dia kata, wahai budak, dak ni, dak, tinggalkan soalan dulu. Sekarang aku tanya engkau, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa malaikat itu ada masna wa thulatha wa ruba', ada dua sayap, tiga sayap dan empat sayap. Dua sayap maklum, kita pernah tengok burung dua sayap. Sekarang wahai budak, ceritakan ke aku macam mana tiga sayap. Maka budak tu kehairanan, dia kata macam tiga sayap, tak boleh bayangkan. Maka kata Al-Imam Ibn Rahman bin Mahdi, kalau kamu tak boleh bayangkan malaikat, iaitu makhluk dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini aku nak tanya soalan ke aku, macam mana Allah Ta'ala ta'arash? Maka ini soalannya batin. Dan banyak lagi yang seumpama dengan ini. Itu juga kata Al-Imam Ibn Khuzaimah, aku kalau boleh aku nak duduk kat sungai Dajlah tu. Sungai Dajlah itu sungai Euphrates dekat Iraq. Iaitu kalau ada saja orang yang aku, setiap kali orang yang lalu aku akan tanya dia, kau beriman tak Allah ta'arash? Kalau bukan ta'arash, aku akan tolak dia masuk dalam sungai. Jadi kalau boleh, tapi tak buatlah. Dia kata kalau boleh, kalau boleh, dia kata tolak masuk dalam sungai Euphrates. Maksudnya kita kata ahli sunnah, masalah ni masalah isu yang besar. Tidak seperti golongan Hizbiyun, sebagai Hizbiyun Ikhwaniyun yang sebahagiannya sibuk kata persoalan ini tidak penting. Ini soalan tak penting. Ini bukan soalan, bukan soalan fundamental nak menentukan iman seseorang. Kalau ia bukan soalan fundamental, tidaklah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan sebab isu ni. Tidaklah Al-Imam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala mempertahankan risalah Al-Hamawiyah dan Al-Wasitiyah dipenjara sebab isu ni. Kena buat seminar Ibn Taimiyah tapi tak pernah dengan akidah Ibn Taimiyah. Saya tidak merujuk pada mana-mana golongan, eh? Saya juga umum. Allah musta'an. Ini aslun min usul aqidati ahli sunnah wal jamaah. Aslun, satu pokok dan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka tak boleh kita kata Mu'tazilah itu benar dari segi akidah. Amat menyedihkan kita apabila ada tokoh yang kita anggap sunnah mengatakan bahawa akidah Mu'tazilah tu ada yang betul, tapi al-madakhilah, madkhali semua tak betul, semua sesat. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Ini hadza laysa min ahli sunnah. Ini bukan daripada ahli sunnah yang mengucapkan kataan yang sedemikian. Naam. Sambung. Ulama-ulama salaf telah bersepakat mengatakan bahawa keyakinan kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah di atas merupakan keyakinan yang baru, yang bid'ah dan menyimpang. Cuma ahli sunnah memang anggap dua-dua itu bid'ah, Mu'tazilah dan juga tak suka macam ni. Kita sebutkan bahawa memang ahli sunnah wal jamaah menghukum kedua-dua sekali, Mu'tazilah dan Jahmiyah sebagai menyimpang. Namun dengan itu, apa kita dengar betul, ahli sunnah sepakat bahawa Jahmiyah bukan Islam. Adapun Mu'tazilah masih lagi Muslim. Dengan itu betul, ahli sunnah masih lagi menghukum Mu'tazilah sebagai seorang Muslim. Tak ada ulama' yang mengeluarkan Mu'tazilah daripada Islam. Yang dihukum terkeluar, dia terkeluar daripada apa? Ahlu Sunnah. Lepas tu kita kena faham, bila Nabi sebut sataftariqu ummati, bila umatku berpecah pada 73 puak, tidak semestinya kita menghukum lagi 72 puak tu kafir. Ini berlaku oleh Tuhan Allah Ta'ala di Facebook, dia lalu entam saja. Dia kata, misalkan tak kafir, keluar daripada ahli sunnah, dia ancam dengan ancaman neraka, bukan kafir. Kita kata, orang min Arab pun dia ancam neraka. Bahkan orang bunuh diri, Nabi kata apa? Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi batnihi khalidan mukhalladan fiha yawmal qiyam. Hadis sahih Muslim. Barang siapa membunuh tangan, membunuh dirinya dengan besi, iaitu dengan pisau yang tajam, bihadidatin, yatawajja'u bihi fi batnihi, dia akan mencucuk-cucuk perutnya di akhirat kelak, khalidan mukhalladan fiha yawmal qiyamah, sentiasa kekal akan cucuk perut dia sampai hari kiamat, sampai bila-bila azab ke atas dia, bunuh diri. Dalam hadis sebut khalidan mukhalladan, kekal dalam ni. Tetapi ahli sunnah tak hukum orang bunuh diri sebagai kafir. Kekalnya ialah kekal ilal amad, iaitu kekal sehingga tempoh yang tertentu. Okay, macam kita kata benda ni kekal sampai 2050. Maksudnya kekal juga kan, kekal sampai 2050, tapi kekal yang ada tempoh. Ada pun orang kafir kekal dalam neraka alal abad, abadi. Adapun ahli bunuh diri, dia kekal amadi. Satu amadi, satu abadi. Ambi abadi kan, amadi dengan abadi. Saya nak faham perkataan di dengan M tu. Amadi kekal, orang buat dosa kekal. Khalidina fiha, khalidina fiha, sehingga orang buat maksiat. Tapi bukan al ilal abad, tapi ilal amad. Jadi kita kata, macam juga orang yang bunuh diri, dia ancam dengan ancaman neraka. Tak, dia ancam dengan ancaman neraka, tapi tidak dihukum kafir. Betul, ahli sunnah tak hukum Mu'tazilah kafir. Cuma dia terkeluar daripada ahli sunnah. Adapun Jahmiyah, dia terkeluar. Semua tak ada Abdullah bin Mubarak bertanya padanya, wahai Abdullah bin Mubarak, ulama salaf, sebutkan aku usul ahli bid'ah. Abdullah bin Mubarak kata, usul bid'ah itu ada empat. Usul bid'ah ada empat, iaitu Khawarij, Rafidah, Al-Qadariyah dan Ar-Murji'ah. Usul bid'ah, usul bid'ah itu ada pada empat akidah, iaitu apa dia? Al-Khawarij, yang kedua Ar-Rafidah, Syiah Rafidah, yang ketiga Al-Qadariyah, Tolak Qadar dan Qadar, yang keempat Al-Murji'ah. Kemudian dia tanya pada Allah bin Mubarak, Allah bin Mubarak, habis itu Jahmiyah tak mana? Jahmiyah bagi sisi ulama-ulama kita ditelahkah. Kenapa Jahmiyah ni kafir? Sebab Jahmiyah ni tak macam Mu'tazilah. Mu'tazilah at least dia mengiktiraf nama Allah Ta'ala Ar-Rahman tu, perkataan Ar-Rahman tu diterima. Jahmiyah ni langsung tak terima, apa nama pun tak terima, sifat pun tak terima. Betulah dia punya ketua mereka Al-Ja'd bin Darham, pengasas Jahmiyah ni nama dia Jahm bin Safwan. Tapi dia bukan orang yang mula-mula sekali. Yang mula-mula sekali yang menolaknya adalah guru dia, iaitu Al-Ja'd bin Darham. Al-Ja'd bin Darham dia dihukum bunuh oleh pemerintah Khalid Al-Qasri. Khalid Al-Qasri ni datang bagi khutbah dekat kaum dia, dekat buah dekat dia punya kampung. Dia kata hari ini kamu semua akan menyembelih korban-korban kamu. Setelah bagi khutbah raya, maka aku pula akan mengorbankan korban aku. Lalu dia pun turun, dia hukum bunuh siapa? Al-Ja'd bin Darham. Adapun Safwan, Al-Ja'd bin Safwan dibunuh oleh Salim Al-Ahwaz. Dua-dua dihukum bunuh oleh khalifah masa itu sebab menolak sifat Allah, seperti kata Khalid Al-Qasri. Kerana dia menolak Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa, dan dia mengatakan Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil. Dia tidak, kan kita kata Nabi Ibrahim itu siapa dia? Khalilullah kan, kekasih Allah. Jahmiyah ni kata Allah Ta'ala tidak ada sifat cinta pada Ibrahim. So bagi dia cinta tu sifat makhluk, jadi tak ada sifat cinta. Jadi kata Allah Ta'ala tidak bercakap dengan Nabi Musa AS. So apa bercakap tu sifat makhluk. Maka inilah sesatnya kelompok, kelompok kedua kelompok ni. Barakallahu fikum. Sambung. Namun terdapat juga sekelangan ulama ahli sunnah yang terpengaruh dengan keyakinan mereka dan mengiktiraf keyakinan tersebut bahawa ia juga merupakan pegangan ahli sunnah. Ini soalan Ibn Rajab pun tak setuju dengan pendapat ni. Ada kata orang Mu'tazilah, ada setengah, ada orang datang bagi ceramah kat satu tempat di sebuah negeri. Tuan-tuan, ahli sunnah ni ada banyak. Ahli sunnah Mu'tazilah, ahli sunnah Asy'ariyah, ahli sunnah. Tapi tak kata ahli sunnah Khawarij, ya? Ahli sunnah, ahli kalam. Allah musta'an. Kalau kata Syekh Salim Al-Hilali, dia ingat lagi, dengan lagi ucapan dia, kalau kita buat pakai macam ni, lebih baik masukkan semua tu ahli sunnah. Khawarij ahli sunnah, semua ahli sunnah. Sebab apa? Sebab ada kata-kata mereka yang menepati ahli sunnah. Kaedah ni terbalik daripada kaedah yang diletakkan oleh para ulama kita. Dia bukannya orang tu kata, kalau usul akidah ahli sunnah ada 20 katakanlah. Orang tu dia ikut usul tadi 10, 10 lagi tak ikut. Kita kata dia ahli sunnah ke tak ahli sunnah? Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru pada Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kata apa? Kalau dia menyalahi satu usul daripada usul ahli sunnah, satu saja usul daripada usul ahli sunnah, maka dia terkeluar daripada ahli sunnah. Tapi usul ni isu pokok, jangan isu-isu rentingan, bukan isu-isu yang bukan menjadi usul yang kalau terkeluar dia keluar dari Islam, dia keluar daripada ahli sunnah tak? Seperti isu apa yang bukan usul, macam adakah mayat dalam kubur boleh dengar atau tidak, itu bukan usul. Dia dah kata, ustaz tu ambil pendapat bahawa mayat dalam kubur boleh dengar. Oh, ustaz ni tak sunnah. Tak boleh kata macam tu. Atau menyampaikan pahala, pahala baca Quran, boleh tak sedekah kat orang mati? Itu bukan usul. Tapi usul seperti ta'atu walatil umur, taat pada perintah Muslim. Antara usul adalah mengatakan, oh, Nabi Isa akan turun ke dunia. Antara usul ahli sunnah adalah beriman dengan hadis-hadis sifat sebagaimana dia datang. Antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah mengatakan bahawa para sahabat itu semuanya mulia. Pada siapa menyalahi satu daripada usul ini telah keluar daripada ahli sunnah. Bukan kaedah yang diletakkan oleh golongan hizbiyun, ikhwaniyun. Dia mengatakan bahawa apa dia? Dia mengatakan bahawa siapa yang ada satu pun kira ahli sunnah. Terbalik. Terbalik daripada kaedah yang diletakkan oleh para ulama kita. Faham tak? Faham tak ni? Saya datang jauh ni. Faham tu. Nak anggur-anggur. Faham lagi ni. Faham ni. Maknanya, ini bukan... Dia kata, apa saat ni kan sama dengan kita dalam masalah sahabat? Nah, ini sama kita masalah sahabat. Tuan Tuan Allah. Al-Karramiyah pun sama. Allah kita tak Allah Ta'araj. Satu kelompok namanya Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ni kata apa? Dia kata, iman itu cukup dengan lafaz, cukup dah beriman. Tapi dalam bab Allah Ta'ala atas arash, Al-Karamiyah kata Allah Ta'ala atas arash. Jadi adakah sebabkan dia sama kita Allah Ta'ala atas arash, maka dia ahli sunnah? Itu juga dengan membenci bid'ah, membenci bid'ah amaliyah, membenci bid'ah amalan. Mu'tazilah pun anti kepada bid'ah amaliyah. Seperti Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Al-Allah dan sumpah dengannya. Mereka anti pada amalan bid'ah amaliyah ini. Tapi ada sebabkan kerana dia anti bid'ah amaliyah, maka dia tidak ahli sunnah. Lepas tu benda ini tidak difahami oleh sebahagian ikhwah kita ahli sunnah. Kata, ustaz tu janji dia lawan bid'ah. Dan kepala yang cakap tu pula, yang dia faham bid'ah itu bid'ah amaliyah. Bid'ah akidah tak masuk. Lalu kalau ustaz tu kata, ustaz tu bantai tahlil, cantik dia geng kita. Tak semesti semua yang bantai tahlil tu ahli sunnah. Baik. Kemungkinan saja yang menolak tahlil, khawarij pun buat tahlil. Khawarij buat tahlil lah. Khawarij zaman Nabi buat tahlil lah. Ha, tak buat. Tak semestinya. Jadi jangan tengok pada satu usul pun ada hukum atas sunnah. Itu kata ulama asal. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab dia, usul sunnah, isyarat sunnah. Dia kata apa? Tidaklah seorang itu dihukum ahli sunnah sehinggalah dia menepati semua yang telah ditetapkan oleh para a'immah kita yang telah sepakatkan dengan semua para imam-imam kita yang lain. Barakallahu fiik. Ha. So, kat sini ada juga beberapa point, mungkin terjemahan dia kurang bagus. Iaitu kalau kita tengok tadi Al-Jahmiyah sependapat dengan Mu'tazilah. Sebenarnya sepatutnya Mu'tazilah sependapat dengan Jahmiyah. Sebab Mu'tazilah datang kemudian daripada Jahmiyah. Mu'tazilah adalah kita kata anak daripada Jahmiyah. Atau kita kata apa? Dia hasil daripada Jahmiyah. Mu'tazilah tu ambil daripada sebahagian fikrah Jahmiyah. Kemudian datang lepas tu Asy'ariyah, dia ambil daripada Jahmiyah dan Mu'tazilah dan seterusnya. Barakallahu fiik. Okey. Yang kedua pula. Kelompok yang menetapkan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan dan melampau menggunakan sejarah akal rasional dan tidak bersandarkan kepada nas. Yang ini disebutkan oleh Imam Nurjal bahawa ada sana kelompok di kalangan ahli sunnah, tapi dia gulu pula dan isbatkan sifat Allah sampai ke tahap dia mengisbatkan dengan cara pakai akal semata-mata. Sebab dia nak lawan bid'ah Mu'tazilah pakai akal, jadi dia nak isbatkan sifat Allah dengan pakai akal juga. Maka ini kaedah ni tak betul. Para ulama salaf tidak menyukainya. Walaupun niat dia baik, dia nak pertahankan akidah salaf, tapi dia telah terlebih dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah sehingga pakai hujah akal. Ahli sunnah kata tak boleh lawan bid'ah dengan bid'ah. Tak boleh lawan bid'ah dengan bid'ah. Dia nak lawan Yasin bin Jum'ah, dia buat Kahfi bin Jum'ah. Haa, tentunya. Haa. Dia lawan bid'ah Syiah, 10 Muharram bersedih, iaitu dengan menangis pukul-pukul badan, dia buat bid'ah ahli sunnah kena bergembira pada 10 Muharram. Kena buat makan-makan. Buat-buat Asyura. Nampak tak? Dia lawan bid'ah dengan bid'ah. Nampak? Dia lawan bid'ah orang buat sambut tahun baru, dia buat bid'ah zikir mudajat perdana di masjid pada 1 Januari. Nampak tak? Dia lawan bid'ah dengan bid'ah yang lain. Ahli sunnah tak macam tu. Sebab inilah puncanya bid'ah yang sebelum-sebelum ni muncul. Kenapa keluarnya bid'ah Syiah? Sebab keluarnya bid'ah Khawarij. Orang benci Ali gila-gila, lepas tu keluar bid'ah orang yang puji Ali, mengagungkan Ali melampau-lampau. Sebab ada satu kelompok yang langsung menolak perbuatan qadar dan qadar, perbuatan Allah, iaitu golongan Qadariyah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada langsung perbuatan, tak ada langsung hak daripada perbuatan makhluk. Maka muncullah pula akidah Jabariyah yang mengatakan bahawa makhluk ni semuanya Allah Ta'ala buat. Kita ni macam bulu yang ditiup angin je. Maksudnya setiap perbuatan kita ni bergerak sekarang ni hanyalah tak ada kehendak kita, semua kehendak Allah. Nampak tak? Dia dalam bid'ah, dia buat bid'ah yang satu lagi. Ada sunnah bukan macam tu. Oleh tu Al-Imam Nurjab dikritik pendapat ni. Dia tak boleh nak isbatkan sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan sunnah dengan akal semata-mata, bulu dalam menggunakan akal. Nah, ini saya cakap cepat sangat. Okey, cakap cepat lagi, cepat habis. Misalnya Muqasir bin Sulaiman dan Muhammad Ali Maryam serta para pengikut mereka, keyakinan mereka menyerupai keyakinan kelompok Jahmiyah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara melampau, bahawa Allah memiliki bentuk seperti anggota badan, jisim, serta nafas dan makna. Ini Al-Mujassimah. Ini Mujassimah yang sebenar. Al-Karramiyah Mujassimah. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala Ta'araj, tapi dia fikir Allah Ta'ala Ta'araj macam makhluk atas kursi. Yang ini golongan Mujassimah yang dimaksudkan oleh ulama Salafus Salih. Tetapi golongan Aswaja asli warisan Jawa, dia gunakan kaedah ini kepada semua ahli sunnah. Maaf orang Jawa, maksudnya Jawa, pulau Jawa Indonesia sana, bukan orang Jawa ni. Maksudnya dia gunakan hatta pada salafus salih pun dihukum sebagai mujassimah. Lepas tu kalau kata Al-Imam Al-Asbahani dalam kitab dia Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, lihatlah, ketahuilah, bila kamu tengok orang menuduh ahli sunnah sebagai mujassimah, musyabbihah, maka ketahuilah itu ahli bidah. Baik, sambung. Uqatil bin Sulaiman, kita orang tu nota kaki tu cantik. Uqatil bin Sulaiman bin Ashar al-Azdi al-Khurasani Abu Hasan al-Balqi tinggal di Marwah, seorang pendusta di Alaw daripada kampungnya kerana menjisimkan Allah. Nuh bin Abi Maryam lagi terkenal. Dia ni yang kata buat adik palsu. Ya Allah, Allah. Nuh bin Abi Maryam, kata mesti Nuh bin Abi Maryam. Tengok nota kaki nombor 73 bawah tu. Nuh bin Abi Maryam ala Abu Ismahal Maruzi Al-Qurashi, digelar dengan nama Al-Jami' yang mengumpulkan ilmu kemudian berdusta atas ilmu dan hadis. Ibn Mubarak mengatakan dia adalah seorang pereka hadis. Nuh bin Abi Maryam makruf kan? Siapa yang mengajar hadis akan tahu. Dia inilah yang banyak sekali buat hadis-hadis palsu ke atas Al-Quran. Fadilat-fadilat Al-Quran. Lalu orang tanya kat dia, wahai Nuh bin Abi Maryam, apa hal kau buat banyak sangat hadis palsu pasal fadilat Al-Quran ni? Dia kata, aku tengok orang sekarang sibuk baca Maghazi Ibnu Ishaq. Kan? Sibuk baca Maghazi Ibn Ishaq. Masa tu zaman dia, dia zaman dengan Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni, dia ialah pakar sirah. Dia ialah pakar sirah. Jadi dia lah antara orang ulama yang awal sekali mengumpulkan kisah-kisah sirah Nabi. Jadi orang semua macam tengah seronok nak baca kitab tu. Ramai-ramai baca kitab tu. Bila orang semua sibuk baca kitab tersebut, orang macam seolah-olah telah mengabaikan Al-Quran. Lalu dia pun buatlah hadis-hadis palsu dengan fadilat Al-Quran. Lalu bila kata, kenapa kau kata ni? Kenapa kau buat benda ni? Buat hadis palsu ni? Dia kata, aku... Bukankah Nabi SAW sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'ada minan nar. Siapa yang berdusta atasku, maka siap tempat duduk di dalam neraka. Apa jawapannya? Aku tidak berdusta atas Nabi, aku berdusta untuk Nabi. Faham tak? Aku buat bohong untuk Nabi supaya orang ikut Nabi. Allahu musta'an. Ini juga termasuk dalam melawan bid'ah dengan menggunakan bid'ah. Contoh ahli sunnah jelas. Kalau kita tengok orang tengah lalai dalam satu perkara, lalai berzikir kepada Allah, tak boleh kita buat malam berzikir munajat, tak boleh. Atau orang lalai baca Quran, kita buat Quran hour, tak boleh. Quran hour sendiri menetapkan satu waktu khas untuk baca Quran untuk seluruh Malaysia, tak boleh. Makin termasuk dalam bid'ah dalalah yang dikeji oleh Islam. Nah, kamu. Selain itu, sebahagian daripada mereka mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tambahan yang tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seperti sifat al-harakah, bergerak, dan sifat lain yang tidak layak baginya. Lepas itu kita ada sunnah jelas masalah ini. Kita hanya mengisbatkan, menetapkan sifat bagi Allah apa yang datang dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada pun nama yang tak datang dari Quran dengan sunnah, sifat tak datang dari Quran dengan sunnah, maka kita tidak isbat dan tidak nafi. Melainkan apa yang datang dari Quran dengan sunnah. Macam perkataan Allah Ta'ala berarah tak? Terus saya tanya soalan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia ada arah tak? Nah, jawablah di sunnah. Syekh, nak? Soalan tu batin. Tapi kau tanya, Allah Ta'ala berarah tak? Soalan tu memang soalan batin, tapi nak jawapan ni. Berarah tapi tak sama macam makhluk. Itu macam disebatkan sifat arah lah. Lepas tu ahli sunnah, dia kata, kamu sebutkan dulu, apa maksud kamu arah? Jadi bila datangnya satu istilah yang tak ada dalam Quran dengan sunnah, jangan tolak terus dan jangan accept terus. Kita tafsirkan dia. Apa maksud kamu arah? Adakah maksud kamu arah macam manusia ni? Kanan, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau kau maksudkan arah macam arahnya manusia, maka tak syak lagi Allah Ta'ala tak ada arah. Tapi kalau kau maksudkan arah itu Allah Ta'ala di atas ke atau di bawah, maka kita kata semestinya Allah Ta'ala itu di atas kita. Maka contoh. Kau tak isbat. Itu dia kata al-harakah ni. Harakah ni nak kata isbat kan tolak terus ke apa? Tak. Jelaskan. Apa maksud kamu al-harakah, pergerakan? Kalau kamu maksudkan dengan pergerakan itu macam pergerakan makhluk, maka kita nafikan. Kalau kamu maksudkan harakah, adakah Allah Ta'ala itu turun daripada langit, daripada aras ke langit dunia, maka tak syak lagi Allah Ta'ala turun daripada langit, daripada aras ke langit dunia. Yang sesuai dengannya, tak sama dengan makhluknya. Baik. Sambung. Dan itu sebahagian daripada mereka mensifatkan Allah SWT. Takut kalau ada baca terus. Dengan sifat tambahan yang tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seperti sifat Al-Arafah, bergerak, dan sifat lain yang tidak layak bagi. Bantahan para salaf terhadap ilmu kalam. Para ulama salaf sepakat dalam membantah ilmu kalam. Adapun yang hanya terima ilmu kalam ialah mutaakhirin. Al-Khalaf. Al-Khalaf yang terima ilmu ilmu kalam ini. Para ulama salaf telah mengingkar dan membantah keyakinan akidah yang jahmiah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta wali akal. Selain itu, para ulama salaf juga mencela keyakinan mereka. Bahkan terdapat juga sebahagian yang menghalalkan darah mereka, seperti Makki bin Ibrahim guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ulama-ulama lain. Masya-Allah. Bahkan kita kata sepakatnya ulama. Di sini saya akan nukilkan beberapa pendapat ulama mazhab. Yang pertama sekali disebutkan oleh mazhab Abu Hanifah. Berkata Al-Imam Al-Dalikai rahimahullahu taala wa rawan Nuh Al-Jami', berkata Nuh Al-Jami' anak murid Imam Abu Hanifah, dia kata qultu li Abi Hanifah. Aku telah berkata kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Ma taqulu fi ma ahdath an-nas min al-kalam fil a'rad wal ajsam?" Wahai Abu Hanifah, apa pendapat kamu tentang orang yang bercakap-cakap tentang a'rad dan jisim? Jisim dan a'rad. Jisim dan a'rad ni adalah istilah ulama Asy'ariyah. Jisim dan a'rad ni adalah istilah ulama Asy'ariyah. Maksudnya orang tu dia ada jisim dan dia ada a'rad. A'rad tu dia tinggi, rendah. Ini sifat dan a'rad. Mereka memisah-misahkan antara jisim dengan sifat. Bagi di sini kalam, sifat itu bukan sekali datang dengan jisim. Kalau tak faham, tak boleh lain kita akan buat. Okay? Yang penting, ahli kalam lah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Maqalatul falsafah. Itu adalah perkataan-perkataan ahli falsafah. Bil athar wa tariqat. Alaika bil athar wa tariqatis salaf. Imam Abu Hanifah kata apa? Alaika bil athar. Ikutlah kamu athar, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqati salaf, dan jalan salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsah fa innaha bid'ah. Jauhilah kamu daripada semua perkara-perkara baru dalam agama ini, maka sesungguhnya dia adalah bid'ah. Ini kata siapa? Kata siapa tadi? Al-Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah pula berkata Ibn Khuwais bin Dad, satu ulama mazhab Maliki, ahlul ahwa inda Malik wa sa'iri ashabina hum ahlul kalam. Ahlul kalam di sisi ulama-ulama, di sisi Imam Malik dan semua ulama-ulama mazhab Maliki, mereka semua ialah ahli bid'ah. Ini kata Khuwais bin Dad. Fa kullu mutakallim fa huwa min ahlil ahwa wal bid'ah. Maka siapa yang menggunakan ilmu kalam, iaitu ilmu falsafah dalam mengisbatkan akidah, maka dia ialah ahlul ahwa, maka dia ahlul bid'ah, sama ada dia Asy'ari atau bukan Asy'ari. Jadi kalau kita kata Ibn Taymiyah yang mula-mula sekali menolak mazhab Asy'ari, tak benar. Sebab Ibn Khuwais al-Mindad ni tahun 400 Hijrah. Idrus Ramli, si singa aswaja, dia kata apa? Wah, yang mengatakan Asy'ari sesat yang ialah apa dia? Ibn Taymiyah. Sebelum tu 100% mana dia buat dalam kertas kerja dia masa sembilan Ibn Taymiyah tu, kertas kerja dia 100% mazhab Maliki Asy'ari, 100% mazhab Hanafi Maturidi Asy'ari, 100% mazhab Syafi'i Asy'ari. Hambali je ada yang sikit, 30% je yang Wahabi, 70% Asy'ari. Mana datang tadi kaedah ni? Yang kita sebut banyak-banyak ni datang dari mana? Dua lagi, Rajab bin Ghaib. Nah. Dan disebut oleh Qadi'iyat. Qadi'iyat, Qadi'iyat dia Asy'ari. Okey, Qadi'iyat Asy'ari. Ibn Abdul Bar, dia pun Qadi'iyat Asy'ari. Dia tak puas hati dengan tapi dia Maliki, tapi dia tak puas hati dengan siapa ni? Ibn Khuwais al-Mindad. Ibn Khuwais al-Mindad ni ulama Maliki yang faqih. Baik. Mana Syafi'i pula? Syafi'i lagi banyak ah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalaulah seseorang itu lau yalqallah rajulun bi kulli dhunub, kalau seorang itu datang jumpa Allah dengan semua dosa dalam dunia ni dia buat kecuali syirik, lebih bagus bagi dia daripada dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan ilmu kalam. Siapa kata ni? Imam Syafi'i rahimahullah. Saya ulang balik supaya melekat dalam kepala kita. Imam Syafi'i kata apa? Kalau seorang lelaki itu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dosa, semua dosa dalam dunia dia dah buat dah, ma'ada syirik, kecuali syirik, maka itu lebih ringan baginya, lebih baik dari baginya daripada berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu kalam. Lain pula kata Imam Syafiq rahimahullah, hukumku ke atas ilmu kalam seperti hukum Umar Al-Khattab ke atas Subair Al-Assad. Tuan-tuan kenal Subaik Al-Asal? Subaik Al-Asal ni seorang lelaki pada zaman Umar Al-Khattab. Kerja dia, dia suka bawa ayat-ayat mutasyabihat. Dia pergi tanya orang ramai untuk mengelirukan orang ramai. Wal'adiyatu dhabha, wal'adiyat, wazariyatu wazariyatu zarwa. Maksud zariyat, orang pun macam confused, pening pada ayat Quran. Umar Al-Khattab satu hari dia doa, Allahumma makkinni min, ya Allah Tuhanku, jadi kalau aku dapat jumpa si Subaik. Sekali dalam satu majlis, kebetulan Subaik ni duduk cakap, dia sebarkan dia punya kepelikan dia lah. Orang tengah kata kepelikan dia kan. Dia sebarkan dia punya kesesatan dia. Dia tak perasan Umar Al-Khattab kat depan dia. Umar Al-Khattab dengar, kata, kau Subaik lah. Ya aku Subaik. Dia tak perasan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab belasah dia. Umar Al-Khattab pukul kat situ juga. Sampai Subaik kata, pukul aku teruk sangat ni, baik kau bunuh aku teruk. Dia tak, aku tak nak bunuh kau, aku nak pukul kau. Dia pukul Subaik sampai berdarah-darah. Lepas tu dia kata, sebab Subaik ni asal dari Mesir, Umar Al-Khattab tulis surat pada Gubernur Amr Al-As di Mesir. Dia kata, hendaklah kamu memboikot Subaik Al-Asal dan keluarkan arahan supaya manusia semua memboikot Subaik Al-Asal. Kemudian akhirnya yang kesian kat Subaik siapa? Amr Al-As yang kesian kat dia. Dan tahu, wahai Umar Al-Khattab, tariklah balik. Lepas tahun, lepas dua tahun, dia dah taubat dah, Subaik dah taubat dah, tinggalkan perbuatan dia. Maka Umar Al-Khattab pun tarik balik arahan tersebut. Berkata Ibn Abbas, kalaulah Umar Al-Khattab tidak menarik apa tadi, hukuman tadi, nescaya kami akan memboikot Subaik Al-Asal sampai hari kiamat. Syedid tak? Jadi, tapi dalam masalah memboikot ahli bid'ah ni, dia ada banyak kaedah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab dia Hajjul Muqtadiq, memboikot ahli bid'ah, dia mesti tengok keadaan Islam. Sebab yang kuat ahli sunnah, dia bila boikot ahli bid'ah, ahli bid'ah terkesan. Kita sekarang ahli sunnah minoriti, kita boikot ahli bid'ah, kita duduk sorang-sorang lah, dua orang, empat orang, tak cepur. Jadi tengok mafsadah dan maslahahnya, itu bab lain, bukan sini makamnya. Dan itu boleh tanya Ustaz lain. Poin dia adalah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Hukumku ke atas ahli kalam seperti hukumku Umar Al-Khattab ke atas Subaik. Dan riwayat lain pula, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumku ke atas ahli kalam adalah disebat dengan berjari di wadi'an, dengan kasut, dengan ni ketuk-ketuk dengan kasut, dan dia tawaf di kampung supaya orang tengok inilah balasan kepada ahlul kalam. Banyak lagi lah. Berkata Imam Syafi'i pada anak murid dia, Rabi', ya Rabi', aqbil minni thalatha, kau jauhkan daripada aku tiga benda ni. Kata siapa? Imam Syafi'i. La takhudanna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khasmak an-nabiy ghadan. Jangan kau datang jumpa aku dengan duk cerita pasal keburukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kau duk cerita bincang siapa betul siapa salah apa semua ni, maka sesungguhnya yang akan jadi pendakwa raya kau hari kiamat kelak ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi, wala tashtaghil bil kalam, jangan kamu sibuk dengan ilmu kalam. Fa inni qad athlaqtu min ahli al-kalam min ala amrin azim. Sebenarnya aku tengok al-kalam ni memang dah buat dosa yang sangat besar. Wala tashtaghil bin nujum, jangan kamu sibuk dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan yang kita panggil ilmu ta'thir tadi. Fa innahu yajurru ila at-ta'til, dia akan menyebabkan kamu mengabaikan perintah-perintah Allah, akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Maksudnya dinukilkan oleh anak murid Rabi'. Dan juga satu lagi anak murid ni, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Maksudnya ini bukan kita reka atas Imam Syafi'i. Puak-puak aswaja duk mengata kita, kata-kata, oh, ahli sunnah Wahabi ini mereka reka berdusta atas Imam Syafi'i. Ini kalam Al-Imam Al-Muzani. Satu lagi anak murid, dia kata apa? Kana Syafi'i yanha an ilmil kalam. Imam Syafi'i melarang daripada ilmu kalam. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan Jahmiyah pada zamannya, Hafs Al-Fard. Dia kata, ukhalifuka, aku berbeza dengan kau wahai Hafs Al-Fard, hatta pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang kau sembah wahai si Jahmiyah, bukan Allah yang aku sembah. Allah yang aku sembah ada atas arasy, ada pun Allah yang kau sembah tak tahu kat mana. Tegas tak Imam Syafi'i? Tegas. Lepas kita sekarang ni dah ada usaha untuk menghidupkan kembali ilmu kalam. Kan dah ada dah pusat ilmu kalam di Putrajaya. Kan pusat ilmu kalam dicuba dihidupkan balik dengan dia punya penasihat besar dia, Said Fundah, yang baru-baru nak buat seminar baru ni. Dan pusat tak selesai dekat London ataupun kat Qatar, cuba satu saya ingat. Dan dia nak buat dia berhajat nak buat radio rasmi ilmu kalam. Ni tak live kan ini kan? Alhamdulillah. Okay. Ha? Maka dia kata dia barulah fik, dia nak buat satu radio ahli kalam. Lalu Aikim pun mengofferkan dirinya untuk menjadi suara rasmi ilmu kalam satu dunia. Jadi tuan-tuan Allah, jangan buka radio Aikim, tutup telinga. Ini radio ahli kalam. Okey. Ini Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad berkata, waqad nassa Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebenarnya banyak lagi kalau ulama Syafi'i ya. Antara Abu Muzaffar Sam'ani, satu ulama mazhab Syafi'i Salafi. Sebab nama dia Abu Muzaffar As-Sam'ani. Apa kata dia? Dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, iaitu memberi pertolongan kemenangan ke atas ahlul hadis, dia kata, "Fala yanbaghi li ahadin an yansura madhhabahu fil furu' ثم يرغب عن طريقته في الاصول." Maka tak layak bagi seseorang yang sibuk ikut Imam Syafi'i, yang nak ikut Al-Imam Syafi'i dalam masalah fiqah tapi tidak ikut Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ini kata siapa? Abu Muzaffar As-Sam'ani, yang meninggal sekitar 400 lebih hijrah. Baik. Dan banyak lagi lah. Jadi saya nak sebutkan bahawa sebenarnya ulama kita yang telah ijma. Dah banyak di sini kalau saya sebutkan, mau berhajat kepada sampai tengah hari nanti. Okey. Sangat banyak kalam-kalam ulama ahli salaf untuk maksudnya benar kata Imam Ibn Rajab ni, sebab Ibn Rajab dia bawa satu perenggan ni. Sebab mungkin pada zaman Ibn Rajab perkataan ni dah famous. Cuba saya sebutkan supaya bagi yang baru dengar supaya berdapat perhatian. Alhamdulillah. Sambung. Yakin yang benar mengenai nama dan sifat Allah. Para salaf menetapkan semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka melarang mereka menggantikan, menambah, mengurangi dan mengubah baris i'rab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tahqiq. Mereka juga mengubah baris ya, sebab seperti ahli bid'ah. Diubah baris. Okey. Diubah baris. وكلم الله موسى تكليما يوبه وكلم الله بتقدير وكلم الله موسى daripada ayat tu asalnya Allah berkata dengan Musa, diubah jadi Musa berkata-kata dengan Allah, diubah baris ni tahrif tu. Dan juga mengubah maksud, ini tahrif, ada dua jenis tahrif. Satu tahrif lafaz dan baris, satu tahrif makna. Tahrif maksudnya apa? Diubah maksud. Dia sesatkan orang pada maksud Quran. Cara pertama dia sesatkan dengan ubah baris ataupun ubah perkataan. Jadi istawa jadi istaula. Itu ubah dengan tak perkataan lam. Atau ubah baris ni waqallamallahu hu, jadi qallamallah ha baris atas. Jadi tahrif, kalau ulama kata ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Baik, sama. Mereka juga melarang bertanya mengenai bagaimana hakikat sebenar sifat Allah Subhanahu wa taala dari takwil. Ya, takwil itu membincangkan bagaimana. Saya rasa tak perlu huraikan panjang bab ini. Ha? Dalam masa yang sama? Dalam masa yang sama, para salaf melarang menamakan sifat Allah dengan makhluk tamthil. Tamthil. Maka kita bernama kepada Allah tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takif, tanpa tamthil. Sama. Para ulama salaf mengatakan seorang muslim tidak boleh menyelisihi kefahaman salaf khususnya dalam menetapkan nama dan sifat Allah. kita wajib untuk menetapkannya sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya sendiri dalam Al-Quran. Inilah keyakinan yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, tidak boleh membicarakan hakikat makna sifat Allah Subhanahu wa Taala secara berlebihan, sehingga memberikan perpisahan dan contoh kepada sifat-sifat tersebut. Bahkan Imam Ahmad saja seluruh mazhab, empat-empat mazhab. Pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, sebagian tokoh agama telah terpengaruh dengan keyakinan akidah Muqaddim bin Sulaiman. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati supaya tidak terikut-ikut dengan keyakinan akidah Muqaddim bin Sulaiman dan mereka yang terpengaruh dengannya. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan akidah para ulama salaf, salaf as-salih yang masyhur seperti Imam Ibnu Al-Mubarak, Malik bin Anas, Al-Sawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi. Itu kan Rahawi. Bukan Rahawi. Itu kan buku itu. Salah. Rahawi. Hish. Rahawi. Itu kan buku itu. Rahawi. Naam. Abu Ubaid rahimahullah. Abu Ubaid Qasim bin Salam, ma'ruf. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Naam. Dan selain mereka, ilmu mereka bebas daripada pengaruh ilmu kalam, terutamanya ilmu kalam yang bersifat falsafah. Tuan-tuan boleh baca nota kaki bawah tu, siapa dia, Abdul Mubarak, siapa Abu Ubaid. Naam. Kita baca nota kaki nombor 76 tu, cantik eh. Ini Al-Khatib Imam Nawawi ni. Yang duk kata salaf tak takwil ni bukan kita yang kata. Bukan Ibn Taymiyah yang kata. Imam Nawawi pun kata juga. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ahli ilmu membahagikan hadis dan berkaitan sifat Allah pada dua pendapat. Salah satu pendapat adalah seperti kefahaman salaf, itu tidak berbicara lanjut mengenai maksud sifat Allah. Mereka tegas mengatakan bahawa kita wajib dan beriman dan meyakini makna sifat-sifatnya. Meyakini makna eh? Menunjukkan bahawa tuduhan aswaja kepada aswaja buat dusta kata salaf. Aswaja kata salaf tafwid. Tafwid ni apa dia tuan-tuan Allah? Tafwid ni kata ulama salaf kata Allah Ta'ala sifat dia atas arash. Tapi atas arash tu apa? Tak tahu. Ini juga dipanggil akidah ahli tajhil. Dan tu dia kata salaf tak faham makna. Bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala istawa alal arsh, aswaja kata salaf tafwid. Ini sebut oleh Ustaz Nku, Nku Fadli. Dia kata salaf tafwid. Tafwid maksudnya apa? Tak faham makna. Tak tahu. Atas arash apa? Tak tahu. Imam Nawawi kata apa? Salaf mengisbat beriman dengan makna ayat tersebut. Makna atas arash, atas arash. Ini bukan tafwid. Tafwid bid'ah lebih besar daripada mu'attil. Tafwid ni seorang kata para sahabat bodoh tak faham Quran. Tafwid mengatakan bahawa Nabi SAW bila cerita pasal sifat-sifat Allah, dia cerita dalam keadaan Nabi tak tahu apa maksud dia. Ini masalah golongan yang mengatakan tafwid. Jadi antara tokoh dan terkemudian yang terkesan dengan tafwid ialah Al-Hasan Al-Banna. Dalam risalah dia, dia kata kita dapat sifat Allah, kita diamkan maknanya, tak tahu maknanya. Ini dia sahih, sahih. Ini tafwid. Ini tafwid. Habis cakap ni orang yang suka ikhwan akan marah kita. Yang suka Hasan Al-Banna akan marah kita. Kata ustaz yang menolak ulama apa semua, dia je lah yang betul, orang lain semua tak betul. Dia kata Allah ustaz ni dia cerita-cerita, tentang tak berhati boleh buka usul Ishrin dan lain-lain. Barakallahu. Jadi tadi ini tafwid tak benar. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti disebut sini ialah salaf beriman dengan meyakini makna sifat-sifatnya sesuai dengan ketinggian, keagungan dan kemuliaannya. Namun dalam masa yang sama kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha Suci daripada tajsim, berbentuk, intiqal, pergerak, hayiz, fijihah, bertempat sebagaimana sifat makhluknya. Pendapat mereka merupakan pendapat yang lebih selamat. Imam Nawawi kata pendapat lebih selamat. Dan dia pun kata, cuma Al-Imam Nawawi dia kata khalaf pun bagus juga. Itu biasa Imam Nawawi. Imam Nawawi kata khalaf pun tak salah. Sebab khalaf dia takwil berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab, dia kata. Dekat sini lah ada beberapa, kita kata zallat, kegelinciran Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam masalah ini. Imam Nawawi masya-Allah imam, imam bin imam ahli sunnah wal jamaah, tak syak lagi. Ini juga jangan jadi hulu pada sebagian orang seperti golongan Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah satu kelompok yang ada dalam dalam Islam ni, namanya Al-Haddadiyah. Dia kata apa? Kita kena bakar buku Ibn Hajar, bakar buku Imam Nawawi. Ya, ini golongan yang hulu juga melampau. Ahli sunnah tak macam tu. Ahli sunnah kata Imam Nawawi rahimahullah alim min ulama Islam, tapi sebab dia dibesarkan di madrasah dekat Syria masa tu, Syria masa tu ialah madrasah apa dia, Al-Asyairah, Ahli Kalam. Namun disebabkan dia ada kesungguhan dengan Quran dan Sunnah, maka dia pada banyak bab dia ikut Quran dan Sunnah. Buktinya dia bukan Al-Asyairah. Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam bab kalamullah, bab kalamullah, kataan Allah. Al-Imam Nawawi kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan hakiki, berbeza dengan Al-Asyairah. Asyairah kata Allah Ta'ala berkata-kata bukan secara hakiki, dia berkata dengan suara hati. Okey tuan-tuan, saya takut nanti overload. Baik, alhamdulillah. Samuri. Ilmu mereka bebas daripada pengaruh ilmu kalam. Nah. Terutamanya ilmu kalam yang bersifat falsafah. Nah. Bahkan mereka membenci dan bermusuhan dengan ahli ilmu kalam dan falsafah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi ma'ruf. Ibn Hatib Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua-dua ni ialah ulama salaf dari kitab Aqidatul Ar-Raziyyin. Ha, semua kitab yang sangat bagus. Ustaz Asri dah huraikan kitab di Sarawak tak silap, Aqidah Imam Dua Raziyain. Dan tahun lepas dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali telah huraikan itu di Mekah, kitab tersebut, ha, Aqidatul Raziyain. Sambung. Kullu man kana 'indahu 'ilmun falam yakun 'ilmuhu ihtar احتاج في نشره إلى شيء الكلام فلست منه. Orang yang memiliki ilmu dan dia merasa memerlukan sesuatu ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, maka dia tidak akan memilih ilmu kalam. Siapa yang rasa nak nak untuk ilmu, nak banyak ke ilmu, jangan ambil ilmu kalam. Para ulama salaf kata jahil tak ada ilmu kalam ialah satu ilmu, dan alim tak ada ilmu kalam itu satu kejahilan. Surah balik. Nak salah kata apa? Jahil ilmu kalam ialah satu ilmu, dan berilmu tentang ilmu kalam ialah satu kejahilan. Kecuali betul ustaz, Imam Ibn Taymiyah mengaji, ya mengaji untuk rad, mengaji untuk bantah. Adapun mengaji untuk nak mengetahui hakikatnya, jangan. Yang kita terpedaya dengan sebagai orang kata ustaz kita ni patutnya peruntuk ilmu kena bersifat objektif. Kita belajar semua ustaz. Eh tak. Jangan. Siapa yang katakan hati kita ni boleh tidak terpengaruh dengan ilmu kalam? Kan? Yang kita sebut banyak-banyak lah, seperti Imran bin Hibban. Banyak kali lah Imran bin Hibban ni perawi dalam hadis Sahih Muslim ni. Nak kahwin dengan orang khawarij, bergaduh dengan khawarij, jadi ketuk khawarij. Bahkan dia buat syair pula. Syair puji siapa? Syair memuji Abdul Rahman bin Muljam yang bunuh Ali radhiyallahu anhu. Asalnya Ahli Sunnah. Ibn Ruwaidi, dia kata mula-mula dia kata apa, asal kau baca, apa asal kau baca kitab al-falsafah ni, apa saja nak tengok-tengok al-falsafah ni. Lepas tu dia jadi Ahli Kalam. Abdullah Al-Qasimi yang terakhir sekali baru meninggal. Ha. Warnanya ahli sunnah, asalnya ahli sunnah, kuat kitab dia Rad Syiah. Lepas tu duduk mengaji ahli kalam, apa syok-syok apa semua. Tu lelah mati sebagai Mu'tazilah. So dia kata jangan rasa, jangan kita husnudzan pada diri kita kononnya tak boleh terpengaruh. Aku dengan ngaji Salafiyah, Ustaz Rasul aku mengajar 15 tahun dengan Ustaz Rasul, kau tahu. Jangan siru lah. Jangan siru. Jangan buat siru lah. Jangan buat belagak lah kata. Orang dia tak apa, tak terpengaruh dengan al-kalam. La. Al-qulub dha'ifatu wal fitanu khattafa. Ingat dia kata ulama salaf. Al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Wal fitanu khattafa. Sedangkan fitnah itu khattaf. Menarik hati kita. Sebelum ada hadis sahih Muslim, Nabi kata al-fitanu tu'radul fitanu ala qulubil ibad kalhasiri udan-udan. Fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia, dia akan dianyam satu persatu macam apa dia? Tikar yang dianyam. Boleh satu ni. Kan senang boleh koyak macam tu je. Tapi bila dianyam jadi satu tikar yang besar, kan susah nak koyak kan? Lepas tu dia masa satu lagi kita kena tolak. Satu anyaman tu dah kena tolak dah. Fa'i qalbin angkaraha nukta fi nuktatun sauda, nuktatun bayda. Mana-mana hati yang tolak awal akan putih bersih hatinya. Fa'i qalbin ushribaha, maka mati-mati mana-mana hati yang ambil benda tersebut, nukta fihi nuktatun bayda hatta sar'an qalbain, sehingga ada orang akan jadi dua hati, satu bayda, satu putih, seperti kal hajar al-amlas, seperti batu yang licin. La tadurru fitnatun ma nabatat samawati wal ard, maka takkan terkena fitnah. Macam mana keadaan dunia ni terbalik macam mana pun tak kena fitnah, sebab dia awal-awal lagi dah tolak dah. Fa ay wa amal akhar, adapun hati yang satu lagi yang duk terima fitnah-fitnah ni, duk telan, duk minum fitnah-fitnah ni semua, dia akan jadi aswad murbad dan hitam legam kal kuzi mujakhia, macam buntut kuali. La ya'rifu ma'rufan, ketika itu dah tak kenal yang ma'ruf dah. Wala yunkiru munkara, dan ketika itu dah tak nak ingkar pada benda yang munkar. Illa ma ushiba min hawa, melainkan apa yang hawa nafsu dia nak saja. Dan kita tengok banyak kali Dr. Rahimullah, dan saya dah sebut banyak kali dalam kuliah-kuliah yang lain, dan saya akan sebut sekali lagi, berapa ramai ikhwah kita di kalangan ahli sunnah yang mula-mulanya ada kesungguhan kecintaan kepada ahli sunnah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah, akhirnya sekarang ni dia lah yang paling kuat tentang sunnah. Akhirnya tu salah. Korang yang duduk dengan ahli bid'ah tu, korang nak ambil ilmu hadis dia konon, atau duduk bersamanya untuk mengambil ilmu bahasa Arabnya, atau duduk bersamanya atau untuk mengambil ilmu sebagai ilmu yang tak dapat pada tempat, atau ilmu hati contohnya. Asal tuan Allah depan saya, dia kata, "Ustaz, saya dengar Ustaz Salafi ni kalau cakap bab hati tak terkesan hati saya. Tapi saya dengar Habib Ali Zainal Abidin cerita pasal masalah hati, saya menitik-nitik air mata Ustaz. Lepas tu saya dengar kuliah dia. Dan sekarang hamba Allah Ta'ala sebut ialah orang yang paling kuat menyesatkan Salafi. Ahli sunnah." Yang mula-mulanya rasa rapat dengan kita. Itu kalau ulama salah kata, la tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan ngaji dengan ahli bid'ah. Adapun sebagai dia, sebagai kawan, sebagai ukhuwah Islamiah, maka teruskan. Dia jumpa dia, bagi salam. Dia sakit, kita ziarah. Dia jemput kita makan. Tapi untuk tusahib, untuk bersama-sama, berbeza, tabadul, berkongsi-kongsi idea. Kau datang nak cerita pasal ahli kalam ni, akidah dia, kata minta maaf. Baik kita cerita pasal Manchester City, baik cerita pasal Liverpool, lagi bagus. Nah, tak syak lagi. Jumpa dia cerita pasal Liverpool, Tottenham menang semalam 4-0, 2-0, 3-0, lagi bagus dari cerita pasal ahli kalam, pasal ni semua. Nah, itu lara je. Ini fitnah. Baik? Sambung. Nampak punca masalah dan bantahan kepada mereka. Perbahasan ini berkaitan dengan ilmu-ilmu baru yang direka oleh para ulama ahli rahyu, ulama yang mendahulukan akal daripada nas. Di sana ada satu golongan fuqaha yang melampau-lampau dalam menggunakan rahyu. Ini dicela juga. Sekarang bagi dia, apa saja hadis-hadis, apa saja ayat Quran yang bertentangan dengan mazhab mereka, maka sama ada hadis itu mansukh, dia tak kaedah awal lah. Sama ada hadis itu mansukh ataupun muawwal, boleh ditakwil, atau hadis itu lemah, atau hadis apa, letak kaedah. Nampak tak? Ini salah dia pun ni. Letak kaedah awal lagi dah. Pendapat imam kita betul, maka mana-mana hadis yang bertentangan dengan pendapat imam kita, maka sama hadis itu mansukh ataupun hadis itu muawwal, atau hadis itu tak kuat, atau hadis itu salah faham. Nampak? Kaedah yang salah. Kalau saya ingat lagi satu ulama hadis dia mengajar di Mekah masa tu, dia kata, kami dulu mengajar, dia lebih Hindi, dia orang India. Tapi dia belajar di tempat dia tak, kalau Allah tak ada ta'asub kat dalam dunia ni, negara satu negara je ta'asub. Itu mazhab Hanafi tadi. Maka saya ta'asub tu berada di negara India. Kalau tak ada ta'asub dalam sebuah negara, dalam negara tersebut, negara satu daerah saja, negara-negara tak syak lagi, kerana daerah aku yang aku tinggal. Maka tempat dia, dia kata apa? Siapa yang buat amalan yang luar pada mazhab dia, dia halau ke kampung semua. Sebagainya ada satu hamba Allah ni, dia ahli sunnah, belajar Madinah, dia balik kampung dia, dia buat masjid. Yang dalam masjid tu ada perempuan-perempuan sembahyang dalam masjid tersebut. Yang di mana sebagian ulama fuqaha Abu Hanifah kata perempuan tak boleh masjid. Dia membakar masjid tersebut. Ha, ini hulu jadi pun tak boleh dia. Sebab tu kita mengaji fiqah bila fiqh alal madhab, tapi alal madhab di atas dalil. Tak ada masalah ikut madhab kata orang umum. Tak ada masalah mengikut madhab. Tapi ia nak ikut madhab di atas dalil. Kita ikut madhab kerana ta'asuban. Jadi ikut madhab Syafi'i kata, imam, sebab kita ikut madhab Syafi'i? Sebab imam Syafi'i lah yang paling alim sekali. Maka kaedah macam tu. Ada setengah orang dia ikut madhab Syafi'i kata, sebab imam Syafi'i lah paling alim daripada semua imam. Allah musta'an. Tak ada kata macam tu. Kita kata, saya ikut madhab Syafi'i sebab imam Syafi'i ila ansar sunnah. Haa. Ha, antum Ansar Sunnah Binang kan? Antum mazhab apa? Mazhab ini. Ha? Ansar Sunnah. Nasir Sunnah. Ansar jamak, Nasir satu. Mazhab ini Nasir Sunnah. Ini disebut dalam kuliah Al-Risalah tu. Ha, ulama Imam Ahmad kata kami dulu tak faham sunnah. Bila jumpa Imam Syafi'i baru kami faham sunnah. Dan Imam Ahmad dah hafaz juta hadis. Kata Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata kami dulu dalam bid'ah. Sehinggalah kami kenal Imam Syafi'i, barulah kami kenal sunnah. Sebab kita Imam Syafi'i lah Nasir Sunnah. Imam Syafi'i awal-awal letak kaedah ilmu hadis dalam kitab dia Ar-Risalah. Ta'asub ke ta'asub kan? Ini kita pegang sebab ada dalil. Dan Imam Syafi'i bila keluar satu pendapat, hatta pendapat sentuh perempuan batal sembahyang kerana ada dalil daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hatta dalam mazhab Syafi'i, dalam Imam Syafi'i kata letak tangan bawah dada atas pusat, ada dalil daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan tak ada dalil. Mungkin sebab kita cepat nak hukum ya? Yang kata tangan letak sini, letak sini, tak ada dalil kata. Saya tak suka pendapat yang kata macam tu. Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab merajihkan, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merajihkan pendapat letak tangan bawah pusat. Nak kata Syekh Abdul Wahab bid'ah. Tapi kita bukan nak main satu sentimen-sentimen yang tu eh? Barakallahu fiik, kata yang penting dalil. Mana setiap imam dia nak pegang dalil. Tapi tak boleh keluar kenyataan apa saja dalil yang bertentangan dengan mazhab kita, maka hadis tu lemah, tak boleh pakai, kita kena buang jauh-jauh. Imam kita maksum, tak ada salah langsung. Sehingga letakkan kaedah-kaedah yang batil, seperti dalam usul syasyi disebut dalam kitab dia, mana-mana hadis yang bertentangan dengan mazhab kita, maka hadis tu tolak. Kita kena pakai umum hadis ni, umum kaedah kita letakkan. Kaedah lagi besar daripada dalil. Yang ni ya Ibn Rajab tak suka. Ni Ibn Rajab tak suka. Sambung. Terus dah. Nah. Mereka telah menciptakan dasar dan kaedah baru yang tidak dikenali sebelumnya. Nah. Yang hanya berdasarkan logik akal. Nah. Dasar dan kaedah yang mereka ajukan itu juga berlaku dalam perkara-perkara furu'an ya. Sama ada yang bersanggah dengan sunnah dan tidak. Seperti dalam masalah nikah. Nikah hadis Nabi SAW jelas, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin. Wa man naqa wa man ayyu imra'atin nakaha bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil, batil, batil. Kata Nabi SAW, maka tidak ada nikah bagi wanita melainkan dengan walinya, izin walinya. Maka mana-mana wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Namun ada sebagian fuqaha madhab, kita nak sebut madhab apa, kita kaji sendiri. Maka dia kata, oh tak, mana boleh, hadis ni tak dipakai. Kita pakai kaedah umum dalam mazhab kita bahawa perempuan boleh menikah tanpa. Berkata Imam Sufyan Al-Thawri, kau jangan dengar kata imam tu. Saya tak nak sebutlah ihtiraman dan menghormati nama imam tersebut. Berkata Imam Sufyan Al-Thawri kata, kau jangan dengar pendapat imam tersebut. Sesat pendapat. Sebab apa? Bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Baik, sambung. Namun mereka mahu menirukan dengan cuba menyandarkan dasar dan kaedah baru tersebut kepada dasar Al-Quran dan Sunnah. Nah. Tetapi takwilan berdasarkan kaedah mereka telah dibantah oleh ulama salaf yang lain, sebagaimana bantahan dan pengingkaran ulama salaf ke atas dasar dan kaedah baru yang direka oleh ulama fiqh daripada negeri Hijaz dan Iraq. Hijaz dan Iraq. Ada negeri Hind tu. Tuan-tuan, kajilah siapa dia ulama Hijaz dan Iraq tersebut. Sambung. Kedudukan ahli hadis. Para ulama hadis dan ahli fiqh pula menjadikan amalan dan kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in sebagai panduan, dasar dan kaedah dalam beragama. Maklumat ini, maksudnya dasar kefahaman kita agama ialah Quran, Sunnah dan kefahaman sahabat dan tabi'in. Salafi. Salaf. Ya. Jika para sahabat radhiyallahu anhum telah sepakat meninggalkan sesuatu perkara berkaitan ibadah, maka mereka tidak akan melakukan perkara tersebut. Jadi kita tak ahli sunnah, kita bukan saja ittiba' dalam perbuatan, kita juga ittiba' dalam at-tark, benda yang ditinggalkan oleh Nabi dan salaf. Dan kerana meninggalkan itu satu bentuk perbuatan. Berbeza dengan aswaja, dia kata bila Nabi tak buat, maksud tak ada hukum ke dia. Jadi bebas nak buat ke tak buat boleh. Kaedah ni kaedah yang batil. Kaedah yang batil. Misalkan Nabi tak buat tu dalam bab apa? Kalau Nabi tak buat tu dalam masalah agama, maksud meninggalkan itu ialah satu perbuatan. Dalil bahawa meninggalkan itu satu perbuatan, apa dia? Allah Subhanahu surah At-Taubah. Lu inna alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu yatadun. Ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kerana mereka itu melampaui batas. Mereka ini bila tengok ada orang melampau buat mungkar pada kaum mereka, mereka tidak mencegahnya. Mereka tidak mencegah. Okey. Tidak mencegah itu adakah satu perbuatan? Masa tak mencegah tak buat apa, betul tak? Nampak orang maksiat? Diam. Diam itu satu perbuatan tak? Perbuatanlah tu. Sebab tu Allah Ta'ala hujung Allah Ta'ala kata apa? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka sedang lakukan. Dalil bahawa berdiam diri tak buat apa-apa itu juga satu perbuatan. Jadi kalau kita kata kita ikut sunnah Nabi SAW, kita ikut perbuatan Nabi, antara perbuatan Nabi adalah diam pada perkara-perkara yang bid'ah, tak buat benda-benda yang disebutkan tadi. Faham saya cakap ni? Tegih-tegih saya cakap ni. Maksudnya, tak buat apa-apa itu, diam itu satu perbuatan. At-taq itu satu perbuatan. Tak seperti yang disebut oleh Nurdin Al-Banjari. Al-Banjari dalam satu kuliah dia, itu yang best tak live ni, dia sebut nama. Orang tak sebut nama pun, kamu-kamu sikit. Nurdin Al-Banjari kata, Syekh Nurdin Al-Banjari, afallahu anna wa ankum jami'an wa hadahu Allah wa iyana jami'an, iaitu dia kata atas perbuatan ni tak ada apa. Bila Nabi tidak buat, maka tak ada hukum. Dia kata maka tak ada hukum. Bila tak ada hukum, nak buat ke tak buat ke, itu tak ada hukum. Boleh. Allah musta'an. Nampak? Bila rejak dalam tak kaedah, kita ikut para salaf pada bab para salah meninggalkan itu pun juga satu bentuk perbuatan. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu ruhahu. Sambung. Para sahabat meninggalkan sesuatu perkara berkaitan ibadah kerana mereka adalah orang yang berilmu. Nah. Seperti mana Umar Ibn Aziz radhiyallahu anhu berkata, saya baca, khudhu minar ra'yi yuwafiqu man kana qablakum فإنهم كانوا كان فإنهم كانوا كانوا نون واو ألف إجى سلام فإنهم كانوا كانوا bukan كانوا كذا تباه واو ألف تباه betul kan buku ni antara masalah buku ni banyak kesilapan. Saya jumpa dari tokey dia dan dia akan cetak baru. فإنهم كانوا أعلم منكم فأما من خالف عمل عمل betul kan baris ahli bukan ahla amala ahli al-madinati min al-hadith fa hadha malikun yara al-akhdha al-akhdha bi ahli al-madinati والأكثرون أخذوا بالحديث سمو أمين أمين أبا يسوي لنا ورورا سلوك كامو سلف الصالح لأن mereka lebih berilmu daripada kamu jangan menyisih amal ahli Madinah tentang hadis. Maksud amal ahli Madinah ni bukan maksudnya orang Madinah orang awam ni, orang silap faham pada Imam Malik. Ahli Madinah ni lah di kalangan para ulama ahli Madinah. Faham tak? Lepas tu kan ada setengah orang dia silap dengan kenyataan Imam Malik bahawa Imam Malik berhujah dengan amalan orang awam Madinah. Salah. Tak Imam Malik macam tu. Kita pun tahu orang awam ni macam-macam perangai dia. Tak Imam Malik tu. Maksud Imam Malik ialah Al-Madinah lah amalan yang telah disepakati oleh imam-imam ahli Madinah. Itu maksud dia. Min fuqaha al-Madinah, min ulama al-Madinah, di kalangan anak-anak sahabat, di kalangan cucu-cucu sahabat. Itu maksud Imam Malik rahimahullah ta'ala. Okey? Lepas tu kita kata, kalau ambil orang awam Madinah, orang awam Madinah maruf. Cuma sekarang orang awam Madinah macam-macam mana? Sambung? Imam Malik berpendapat, hendaklah berpegang dengan amalan ahli Madinah kerana kebanyakan ulama meriwayatkan hadis daripada Madinah. Ini sebab kata mengambil ahli Madinah sebab mereka banyak ambil hadis daripada atuk-atuk mereka. Bukan maksudnya ambil orang jahil daripada orang awam. Itu maksud amalan ahli Madinah. Nah, sama. Ancaman bagi orang yang suka berdebat dan berbantah-bantah. Masuk bab seterusnya pula. Antara kita ni bab ilmu yang tak manfaat adalah orang suka berbantah-bantah dalam masalah agama. Maksud bantah-bantah ni apa? Dah sampai dalil, nak bantah lagi. Dah sampai dalil, nak bantah lagi. Nak berdebat lagi. Dan begini ialah perbuatan yang tidak digunakan dalam Islam. Bahkan dibenci. Para ulama salaf sangat membenci perbuatan berdebat dan berbantah-bantahan dalam perkara halal dan haram. Kerana perbuatan ini bukanlah kebiasaan para imam salaf as-salih. Amalan debat ini adalah amalan baru yang dihidupkan oleh generasi terkemudian selepas generasi salaf. Para ulama fiqh dari Iraq menulis kitab-kitab perbahasan mengenai perkara-perkara khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan berterusan memperdebatkannya. Perdebatan seperti ini adalah tradisi baru yang tidak pernah diamalkan oleh para ulama salaf. Namun malangnya, ia telah dijadikan sebagai sebuah kaedah baru dalam ilmu. Mereka menyibukkan diri dalam perdebatan. Bila kita tengok ahli sunnah, bila dia buat karang kitab fiqh, dalil, kenyataan, dalil, kenyataan, dalil. Macam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita Syafi'i kan, seperti kita Al-Majmu' Al-Imam Syafi'i, penuh dengan dalil hujah dan al-tarjih, bawakan sanad, bawakan perbincangan sanad. Itu cara Imam Nawawi rahimahullah. Itu juga dengan Al-Bayan oleh Al-Imrani, ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, kuat berpegang dengan dalil. Namun tak syak juga ada sebahagian juga fuqaha Al-Syafi'i yang lampau-lampau dalam masalah perbincangan tak ada dalil langsung di mana. Dan kita jangan kadang-kadang, tapi dalam masalah kitab fiqah ni, saya nak betulkan berapa silap faham orang bila baca kitab fiqah Syafi'i. Contohnya dia ambil kitab matan Abi Jamal, matan Abu Suja'. Bila dia ambil kitab matan Abu Suja', mazhab Syafi'i, dia tengok apa tak ada dalil kitab ni. Dia kata inilah kitab, inilah dia Syafi'i, tak pakai dalil. Dia tak faham bahawa kitab matan Abi Suja' ialah kitab matan untuk hafalan. Dia adalah ringkasan kepada ringkasan-ringkasan, super ringkasan untuk dihafal oleh anak-anak kecil. Memang tak ada dalil. Anak kecil pun kita nak suruh apa dalil. Dia suruh anak kata takbir, takbir. Tahu tak anak dalil takbir apa? Kan? Ada tak kira macam tu? Dia kabar imam fakabir. Baru 6 tahun. Tak, kita tak cerita macam tu. Nak dia nak tu takbir dulu apa semua. Itu kitab matan. Bahkan dalam mazhab Hanbali pun banyak kitab macam tu. Dan kitab Akhsarul Mukhtasarat. Ini jangan cepat nak hujum, nak serang atas mazhab kata, no, kitab mazhab tak ada dalil. Sebenarnya kitab mazhab Syafi'i mali'atun bil adillah, penuh ha, dengan dalil. Okey? Minta maaf, ini memang kotak Syafi'i. Ya? Taklah bukan saja dia. Kita dalam bab ni kita betul tak ilmiah. Dia tak terus al-hujum ala mazhab terus. Barakallahu fiik. Dan Syekh Salih Fauzan cukup marah pada orang yang cakap macam tu. Macamlah kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Ada satu bab. Sampai Syarh Al-Fazal kata apa? Kalau kau duduk satu kampung, orang kampung tu mazhab pegang takbir sembahyang jenazah 4 kali, asal kau nak sembahyang takbir 6 kali ke tu? Anak boleh kata, Syekh, tapi kita nak zahirkan sunnah. Memanglah zahirkan sunnah, tapi jangan menyebabkan orang buat orang kelam kabur. Nak faham sunnah, bagi faham. Bukan buat orang kelam kabur. Kita sembahyang jenazah 4 kali takbir. Memang kita ngaji, ada 6 kali takbir, ada 7 kali, 8 kali takbir, ada 9 kali takbir sembahyang jenazah. Tapi jangan masuk kampung, tiba-tiba orang meninggal, kita tolak jadi imam, tempat janggut kita panjang apa semua, orang nampak orang alim, kita Allah, 6 kali, orang, Subhanallah, Subhanallah. Lepas tu kita boleh kata, apa hal orang ni, tak paham, tak paham sunnah, tu lah dia, jahil, bodoh, tak pergi kelas. Tak, rasa hal lah. Maka macam tu cakap, InsyaAllah kata, bab ni kita kena, Masya Allah, jaga betul-betul lah. Lepas tu kita kata, jangan tegak sangat bab ni. Dan kita tegak sangat dalam bab-bab ni. Kita masuk kampung, Pelegong Tongah, Negeri Sembilan, yang totok Syafi'i. Betul? Masuk-masuk, semayang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah, Subhanallah, tak baca Bismillah. Itu berkata lepas semayang. Tengok ni, semayang dia tak sah, tak baca Bismillah. Jangan macam tu. Jangan buat macam tu, sebab nanti akan menyebabkan orang keliru pada sunnah. Akhirnya kita nanti dihalau di orang kita sendiri. Tapi bila yang confirm bid'ah, jangan buat pula. Jangan ada pula khilaf syekh, jangan pula. Yang confirm bid'ah, tak, jangan. Jangan kita bagi kompromi dalam bab tersebut. Allah musta'an. Sambung. Sementara para ulama salaf telah lama mengingkari dan membantah amalan berdebat dan berbantah-bantahan mengenai hadis makhfu yang disebutkan dalam ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل اوتوا الجدل الا اوتوا الجدل betul kan buang alif الا اوتوا الجدل ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل sebab dia sesat suatu kaum setelah mereka diberi petunjuk kecuali setelah mereka terjatuh menyebutkan diri dalam perdebatan. Betul, ada benda yang dah musaddam. Ada ahli sunnah kata Allah Ta'ala ada ta'araj. Tak payah berdebat, tak payah buat ceramah perdebatan di antara ahli sunnah dan bid'ah. Tak perlu. Tapi kalau untuk menjelaskan, yes, pergi. Untuk berdebat jangan, tapi untuk menjelaskan. Nah, boleh. Sebab itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa hadal. Illa jadala. Bal hum qawmun khasimun. Bal hum qawmun khasimun. Mereka? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada mereka yang bertugas untuk membantah semata-mata. Bukan kerana mencari kebenaran. Mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar. Ini orang musyrikin. Ya, orang musyrikin. Ayat ini Nabi SAW baca sekali lagi. Ayat ni asal untuk siapa? Untuk orang musyrikin tau. Tapi Nabi baca sekali lagi ayat ni bila dengar ada sebahagian sahabat berdebat tentang qada dan qadar. Lalu Nabi kata, bukan tujuan ini Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran untuk kamu membantah Quran dengan ayat Quran yang lain. Sesungguhnya tidaklah sesat suatu kaum setelah diberikan petunjuk, melainkan dia mereka tu diberi suka berdebat macam di atas tu. Lalu Nabi baca ayat ni sekali lagi. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Maka mereka itu kaum yang suka berdebat. Maksudnya Nabi gunakan ayat untuk orang musyrikin yang asal tak musyrikin, digunakan untuk menegur orang Islam. Okey, kenapa saya put point ni? Sebab ada aswaja, aswaja lagi. Okey. Ada aswaja kata, lihatlah orang-orang yang Wahabi ni, yang dakwaan mereka Wahabi ni. Diorang ni suka pakai ayat untuk golongan musyrikin, diorang gunakan untuk orang Islam. Apa contohnya? Macam bab syirik contohnya kan. Bila kita kata mereka ini menjadikan sembahan-sembahan mereka, berhala mereka untuk mendapat syafaat. Kan? Dia sebut dalam surah Az-Zumar. Maka aswaja kata, tengoklah ni anak-anak ni dia buat Wahabi. Gunakan ayat untuk orang musyrikin, dia guna untuk orang Islam. Tahu-tahu untuk orang musyrikin. Dia kata tidak benar. Nabi sendiri pun guna kaedah yang sama. Kalau perangai itu ada ke hampa, ada kepada kamu semua, pada orang Islam, ayat yang untuk orang musyrikin itu boleh digunakan untuk kamu juga. Supaya kamu ambil pengajaran. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir berkata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaedah itu diambil pada umum lafaz. Ibarat pelajaran diambil pada umum lafaz, bukan hanya di spesifikkan kepada kaum yang tertentu ketika ayat itu diturunkan. Maksudnya ayat itu pasal orang musyrikin. Tapi kalau perangai itu ada pada kamu, kita boleh ambil pengajaran untuk kamu juga. Itu poinnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan ayat. Orang musyrikin dulu suka berdebat, suka al-adul khisam. Mereka suka berdebat nabi-nabi mereka. Begitu juga kamu juga wahai para sahabat sekalian. Kamu kalau kamu suka berdebat-debatkan ayat Allah yang jelas, yang patutnya sami'na wa ata'na semata-mata, kamu debatkan juga, petikaikan juga. Macam tadi isu macam mana Allah Taala atas arasy. Kalau atas arasy turun macam mana? Arasy kosong ke tak kosong? Nabi cakap tak? Dia kata kalau Allah Taala turun ke langit dunia, arasy kosong ke tak kosong? Bila dah turun, kan bila dah turun, siapa atas? Arasy ke Allah? Jawab. Nah, kita tak boleh jawab. Kalau arasy lagi tinggi pada Allah, ha, kata Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi. Ha, dah gunakan. Ha, ini dah kita jidal tadi tu. Lepas tu kalau kita baca kitab Al-Ibana Al-Sughra oleh Imam Ibn Battah Al-Ukhbari, dia buat satu riwayat, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira' berdebat-debat tentang ayat Quran, mempertikaikan ayat Quran itu kufur. Iaitu dalam perkara berkaitan dengan akidah dan seumpama dengannya. Tapi sekali lagi itu kita lihat. Sambung. Sahabat berkata, saya bacakan. Idza aradallahu bi'abdin syarra aghlaqa anhu baba. Aghlaqa anhu baba. Betul kan? Aghlaqa anhu baba al-amal wa fataha lahu baba al-jadal. Kembali baris tu. Al-jadali. Naam. Maksudnya jika Allah menginginkan keburukan buat seorang hamba, maka dia akan menutup pintu amal dan membuka pintu perdebatan baginya. Kalau Allah nakkan keburukan, sibuk nak berdebat je. Sibuk dia ke Facebook, komen orang dia kerja dia. Kerja dia jawab WhatsApp, jawab Facebook, jawab apa Instagram, jawab Telegram. Bagi tanya mama ni ah, cepat je, kering dia je keluar. Kita tanya dia balik, kau tak baca kitab ke? Tak pergi berkelas Quran ke? Tak pergi kelas hadis ke? Ha, sebab tu kita tengok orang-orang alim ni tak ada masa untuk buat benda ni semua. Ha, cuba hantar mesej juga. Tanya kepada ustaz yang busy je. Ustaz Ali Sobri, kenapa tak ada jawab? Jarang dia jawab. Apa lagi ustaz yang lagi sibuk lagi? Ini kan kau dah kenal, ha, Abu Fadil dah kenal, jawab lah. Ya, tak kenal tanya, dia takkan. Banyak kerja nak buat. Dia nak terjemah kitab, nak baca kitab, nak belajar benda yang tak tahu lagi, nak ulang kaji, nak hafal, nak prepare kuliah nak. Tapi kalau kita ni sibuk kerja dan jawab, sam dia cari. Cari, jawab ni, tengok komen, jawab. Lepas tu tak tahu jawapan, boleh Google ni. Lepas tu, kata ustaz, ada orang dalam Facebook ni kata macam ni ustaz, tolong jawab. Ustaz tak tahu benda ni, kau sibuk ni. Nak suruh aku jawab. Kau yang berdebat suruh aku jawab. Ustaz pun tak layan. Itu dia marah pula. Ustaz ini menang ke ahli sunnah. Kenapa ustaz diam? Yang kau sibuk kata apa hal itu? Ini masalah musibah. Ada satu soalan tu dia tanya, kata kau kalau kau ngaji kita pun tauhid, kau tahu jawapannya. Ini dalil bahawa kau kita pun tauhid kita ngaji. Barakallahu fiik. Ini ngaji, mengaji. Mana yang boleh komen sikit-sikit tu komen. Lepas tu tak perlu sampai nak melirik-lirik. Sampai 300 komen. Ini jadal. Bagi saya ini termasuk jadal. Ahli sunnah pun kena terlibat juga. Dan kita tahu kalau ada yang komen tu pun jawapan dia tak tepat, bukan jawapan ahli sunnah. Tapi orang nampak dia mewakili kononnya ahli sunnah. Ini jadal. Allah Ta'ala buka pintu keburukan bagi dia. Allah Ta'ala buka pintu keburukan bagi dia. Sambung. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, adraktu ahla hadhihi. Saya baca adraktu ahla hadhihi baldati. Bukan baladatu. Macam mana dia jadi hadhihi baldati wa innahum la yakrahuna hadha al-iktsara alladhi fihi an-nas فيه الناس اليوم بالي هذه بالي فيه الناس اليوم يريد المسائل. نعم قصدي aku telah menemui penduduk negeri ini di Madinah, mereka membenci satu perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari ini, yaitu al-masail, terdapat dalam permasalahan fikih. Nah, seterusnya. Selain itu, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga sering melihat orang yang banyak berbicara. Salah terjemah. Selain itu, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga mencela. Sering melihat, salah. Mencela terus. Selain itu, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga sering mencela orang yang banyak berbicara. Bukan sering mencela saja. Mencela orang yang banyak berbicara dan berfatwa. Ha. Kata beliau, yatakallamu ahaduhum. Saya bacakan. Yatakallamu ahaduhum ka'annahu jamalun mughtalmun. Yaqulu huwa kada wa huwa kada bihadarin fi kalamih. Naam. Mereka berbicara seperti seekor unta muhtalim. Muhtalim ni unta tengah syawat tengah naik tu. Bising. Kalau kita tengok unta bila musim dia, dia bising. Masa tengah bising tu maksudnya tengah syawat tengah naik. Dia nak pergi murad. Maksudnya dia bising sana sini. Bau keluar. Puk, sikit keluar bau keluar. Berita. Tunggu komen. Orang komen rupanya salah. Keluar kata menteri kata apa dia perempuan boleh nikah dengan orang yang rogol dia. Apalah menteri bomong, menteri abang-abang apa semua. Rupanya menteri tak kata macam tu. Menteri kata orang yang berzina bawah umur nikahlah dengan orang yang berzina tu. Tapi berzina bawah umur ni dianggap sebagai rogol. Dah kan kantoi. Tuntung pumpang, menteri bodoh, apa semua. Saya bukan nak defense dengan menteri. Ada tak menteri yang tak betul? Tapi maksudnya adalah jangan cepat sangat. Tersorong. Macam tadi lah unta muka dalam tadi tu. Bising nak jawab pumpang. Nak jadi, jangan nak cepat sangat jadi hero. Cepat jadi hero tu. Sabar dulu, ataan ni. Lepas tu Al-Imam. Lepas tu Nabi SAW puji Al-Qais, buat Bani Qais. Bila datang jumpa Nabi, dia ni tangguh kat jumpa Nabi. Tangguh. Sebab nak pergi tu ada puak mudar yang jahat, yang banyak bunuh orang. Kata, ya Rasulullah, kami datang dari jauh. Kami tak datang jumpa kamu melainkan pada bulan Rajab, iaitu ketika orang mudar tak mengganas. Sebab mereka orang mudar ni mengagung-agungkan bulan Rajab. Yang Umar Al-Khattab kata Ar-Rajabiyun, iaitu mengagung-agungkan bulan Rajab. Jadi dia kata kami datang berbelah recap ni kami boleh ngaji ya Rasulullah. Dia berkata bagaimana ahlan wa sahlan li talib ilm wa la ghayra khazai wa la nadama. Selamat datang kepada orang menuntut ilmu tanpa kamu rasa rugi dan kamu rasa menyesal. Lalu dia kata ya Rasulullah, ajarkan kami ilmu supaya aku boleh ajarkan orang-orang kamu aku. Dia kata inna Allah ya'murku bi arba' wa ini ya'murku bi arba' wa anhaku arba'. Aku suruh kau buat empat perkara dan tinggalkan empat perkara. Panjanglah cerita tersebut. Dan last kali tu, hujung tu, kata sesungguhnya wahai Ibn Abdul Abi Qais, pada kamu ni ada sifat yang sangat disukai oleh Allah. Apa dia kata Rasulullah? Al-halam, al-hilmu wal-ana. Al-halam maksudnya gentleman, relax. Wal-ana maksudnya buat satu perkara dengan tak tergesa-gesa. Kata dia, ya Rasulullah, adakah sifat ni memang ada dalam diri aku ni, ya Rasulullah? Memang ada dalam diri aku. Allah Ta'ala jadikan dalam diri kamu. Alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku ada dua sifat tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, berkata, al-ajal itu minasyaitan. Bersegera sangat nak komen ni minasyaitan. Wa ta'anni minallah. Dan sifat tenang dan tunggu dulu, sabar dulu, kaji dulu daripada Allah. Betul para masyayikh kita, apakah antara hikmah Allah Subhanahu taala ciptakan langit dalam 6 masa. Dan Allah Taala boleh sebut kun fayakun, terus alam jadi. Ila al-hilm wal ana. Allah Taala buat satu tu, satu sistematik, bukan lembab eh. Maksudnya buat sistematik, tenang, dapat dulu pandangan, sabar. Ini terus je pam. Sini benda ni antara ulama salaf, on geng-geng sunnah kita pun buat perkara ni dalam dalam Facebook kita nampak. Bersegera dalam nak menghukum. Bersegera nak menghukum. Atau keluar kenyataan. Barakallahu fiik. Jadi jangan jadi macam unta mu'talam. Sambung. Unta mu'talam mu'tali. Bicara. Dia berfatwa perkara ini, berini dan begitu. Namun tidak ada faedah langsung dari berfatwanya. Tak ada faedah dari berfatwanya. Selain itu, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga tidak suka menjawab ketika ditanya berbagai soalan. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbmu. Surah Al-Isra ayat 45. Kata Imam Malik, dalam ayat itu Allah tidak memberikan jawaban kepada soalan mereka. Nampak? Masalah dari roh, kalau roh min amir Rabbi. Dia kata, kamu wahai Muhammad, tentang masalah roh, roh itu urusan Allah. Ada jawapan tak? Tak ada jawapan. Jadi tak semestinya alim kena bagi jawapan. Bahkan ada satu kisah yang menarik pada Imam Malik rahimahullah. Orang datang dari jauh, datang tanya Imam Malik, berapa soalan? 40 soalan. Imam Malik jawab 3 kata saya, 3 soalan. Lalu orang kata, ya wahai Imam Malik, kami mai jauh ni, ya jauh, penat-penat apa semua, bawa soalan kumpul orang kampung punya soalan. Sekarang kau kata tak tahu, apa nak jawab ni kat orang kampung? Apa kata Imam Malik? Kau beritahu seluruh alam ni, bahawa Imam Malik tak tahu jawapannya. Kau beritahu seluruh alam ni, Imam Malik tak tahu jawapan. Maksud Imam Malik, dia tak ada rasa malu kalau dia tak tahu jawapan tersebut. Kita, orang tanya dalam WhatsApp, dalam WhatsApp tu ada grup, ada 5 ustaz dalam tu. 5 pakar akidah. Dia jawab, apa hukumnya? Haram. Kita dulu jawab dulu. Tak ada warak langsung. Kenapa tak? Orang tanya, ustaz apa pendapat hukum ni? Kita jawab dulu. Oh, pendapat ni haram ni. Kita tak tahu ni, dah belajar. Sabarlah. Macam kadang-kadang dalam kuliah kan. Ustaz apa hukum ni? Dia sebelah, haram lah. Dia jawab dulu. Ustaz tak kata apa lagi. Ini jangan jadi unta muhtalim. Lepas ni, siapa yang macam ni lebih-lebih, kita panggil dia muhtalim. Sedap ni ustaz ni, duduk macam orang. Ustaz. Murah lah, jangan panggil orang muka. Tak elok lah. Orang tak ada bantu bila apa. Sama-sama. Pada suatu ketika, ada seorang datang bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Bolehkah seorang ahli sunnah berdebat dengan ilmu yang diberikannya? Beliau menjawab, dia kata, walakin yukhbiru bisunnah. Bukan yukhbiru. Yukhbiru bisunnati fa'in qubila minhu wa illa sakat. Naam. Naam. Sakata maksudnya sakat. Tidak boleh? Tidak boleh. Apa yang dia perlu lakukan adalah menyampaikan as-sunnah. Jika ianya diterima, maka hal itu hal yang baik. Namun jika ianya ditolak, hendaklah dia diam. Barakallahu fi. Cantik. Betul baru ni bila isu ini tanya boleh kan? Seminar Ustaz Zohri pergi. Asalnya dia pun nak buat apa dia? Forum. Asal dia pun nak buat forum. Ustaz Sobri bincang dengan sahabat-sahabat kita semua, kata kalau forum kita nak pergi. Sebab forum nanti masa tak betul, tak cukup, soalan tak betul, apa sebetulnya ni, kita nanti kena trap. Ustaz Sobri kata, ha, kita minta balik, kita nak bentang kertas kerja. Bentang kertas kerja, Al-Busana. Bentang kertas kerja. Lalu dia bentang kertas kerja, alhamdulillah, dapat cakap 50 minit. Dapat cakap 50 minit depan Aswada Toto. Bukan senang tu. Bukan senang. Besok hari kita pertahankan, kena alhamdulillah. Akhirnya, dah kena dengar suara mereka menyesal jumpa Ustaz sini. Bentang-bentang kerja tersebut. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada nikmat min Allah. Sebab kita ikut kaedah salah itu. Jangan berdebat pada situasi yang mana tak memberi faedah kepada ahli sunnah untuk berdebat. Taib sama. Al-mira' wal-jidalu fil-ilmi yudhibu, bukan yudhabu. Yudhibu bidur al-ilm. Naam. Perdebatan dan perkiraan, sikap suka bantah-membantah dalam ilmu akan menghilangkan cahaya ilmu. Naam. Dalam riwayat lain disebutkan al-mira'u fil ilmi yuqsi, yuqsi bukan yuqsi, yuqsi saja, yuqsi al-qalba wa yurithu ad-dha'ana, ad-dha'ana, ad-dha'ana, ad-dha'ana, salah, ghin, ad-dha'ana. Si abwaban, naam. Sama. Perdebatan dalam ilmu boleh menyebabkan hati menjadi keras dan mendatangkan kebencian. Naam. Dia suka berdebat. Asalnya, biasa biasa je. Kawan tu buat statement sikit, kita berdebat. Statement dia silap. Kata, wah, ini bukan pembantai dalam Facebook. Lepas tu kawan ni defend dia. Sedangkan sama-sama gaya sunnah ni. Ah, akhir tanggam tu, emaklah mereka buat-buat ni, buat-buat majlis ni, mereka ni, ini sentaklim punya geng, ini apa semua geng, ini fokus punya geng, ini sentaklim, ini ISDC, ini majlis payah tumbuh, ini majlis karuak, ha. Padahal cerita pasal sikit je benda, tak apa je kadang-kadang. Ha? Itu jangan suka debat, jangan. Kalau dia silap, kita bagi yang betul, lepas tu dia nak jawab balik, tu kita diam, kelas. Baik. Nah. Maka ketika beliau diajukan dengan berbagai soalan, beliau sering menjawab, aku tidak tahu. Nah. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia juga melakukan perkara yang sama. Begitu dengan Syekh Salih Fauzan, dia tanya fatwa banyak, dia cakap, Allahu'alam, aku tak tahu. Syekh Abdul Al-Ghunaiman, satu ulama di Masjid Nabawi, masih lagi mengajar, umur dah 80-an, tua. Kiranya dia tu profesor akidah, no? Profesor akidah Masjid Universiti Madinah. Bila orang tanya, saya ingat tahun 2012, bila orang tanya pasal isu Syria dan juga masalah isu Mesir, dia kata, aku bukan lajnah daimah, aku bukan tempat meminta fatwa. Pergi tanya lajnah daimah. Syekh Salih Al-Usaimi, dia panggil Tuzidul Diyar. Dia hampir semua benda ada sanad, dia ambil sanad dan dia hafal hadir apa semua. Khufal, dia sekarang dah masuk Hay'ah Kibar Ulama, dia antara yang termula sekali masuk Hay'ah Kibar Ulama. Dia mengajar waktu tu waktu asar, lalu orang tanya soalan macam-macam, soalannya bukan kaitan dengan pelajaran, masa fatwa. Dia kata nanti lepas maghrib akan ada kerusi khas untuk mufti bagi fatwa, jadi aku takkan jawab, sila tanya mufti dalam masalah. Kita memburjur lalu melintang patah. Asal boleh jawab, kita jawab. Jadi soalan kita tanya mufti. Nak pula benda-benda yang baru dah melibatkan perlu kajian yang lebih mendalam. Barakallahu fiik. Sama. Terdapat banyak riwayat yang melarang kita untuk banyak bertanya, khususnya soalan-soalan yang pelik dan baru yang pernah ditanyakan oleh para salaf. Nah. Dan kita juga dilarang untuk bertanya mengenai perkara yang belum berlaku. Ustaz, kalau macam ni, macam mana? Haa, tak. Ustaz, kalau kata ditakdirkan bumi nanti meletup, ustaz, kita pasal duduk kat mari, macam mana nak solat mari, kiblat macam mana? Ha, tak belum laku, tak berani, tak belum. Ini soalan-soalan macam ni,